Terus ini Pak, apa namanya yang kemarin kita buat untuk rekrutan itu kan, kalau ada guru baru masuk itu kan kita buat ada tim khusus. Itu kalau kita jadikan bidang apa namanya rekrutan itu Pak, artinya HRD itu maksudnya apa berarti? Di bawah apa? Di bawah pengembangan sumber daya manusia. Di bawahnya berarti sejajar dengan PU. Di bawah mudir atau apa? Iya. Di bawah mudir. Di bawah mudir. Sejajar dengan PU. Sejajar dengan PU. Karena memang harus koordinasi. Iya. Jadi kalau ada pengajuan dari semua marhala untuk guru, nanti pengajuannya kan, ya pengajuannya ke ini ke ini. Amin. Tadi. Ya, kan ada 5 orang sudah masuk. Bukan, ternyata ini tembelan. Lepas. Tembelan tak cokel, cokel karena ternyata giginya yang roboh sudah. Itu udah bukan tembelan. Kok ini tak tewel, tak kok nggak bisa ya? Saya kira tadi ada tulang masuk ya. Pecah ini. Ini ternyata tuh. Saya kira tuh anu tulang apa tuh? Ikan duri-duri itu loh. Iya. Subhanallah ternyata bentuknya kotak ini. Lompang lagi dia. Jadi lagi dia. Kacau. Berarti itu menunjukkan hakikat. Kata apa nih? Di atas 40 ya. Di atas 40 ya. Tidak mungkin lah usia segini. Hah? Enggak sakit, cuma kok ganjel ya lah. Lopang lah, lopang. Iya, konek-konek malah itu yang keluar ya. Aduh, mudah-mudahan enggak. Kamu ditempel nih soalnya. Ditempel biasanya. Hah? Ditempel. Tunggu. Air. Air kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Asatidzah dan pengurus yang saya muliakan, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita memanfaatkan untuk barangkali ini menimbulkan banyak hal yang mungkin bisa kita ambil dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan juga mungkin hal-hal yang akan kita perbaiki ke depan. Dan di antara tadi yang diminta oleh Abu Said Hamzah terkait dengan masalah apa namanya struktur organisasi, dan barangkali kita akan bahas ini juga mungkin dengan Hamzah yang menyampaikan mana-mana yang perlu, dan mudah-mudahan apa yang perlu sampaikan menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya dan keberkahan insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini Anna melihat wallahu a'lam bishawab ya. Mudir kemudian membawa 2 cuma. Ya. Kepala TU dan marhala gitu aja. Marhala ada lagi satu itu. Ini marhala kan semua ini TA, mudir TA, mudir MI, mudir Otasi Pro. Ditambah lagi satu kepegawaian apa semacam HRD itu. Iya, itu kita masukkan tadi. Rekrutmen guru. Ceritanya itu satu. kalau gimana kondisinya, bahasanya mudir membawa 4 orang ini. Iya, itu langsung ya. Ini ada kotak ini. Berarti langsung 4 ini. Ya, maksud ana posisi TU dengan mudir ini apa nanti? Koordinasi aja. Jadi ini sebenarnya di atas tadi sama dengan yang sejajar. Ini di atas. Iya. Jadi ini yang bawa itu apa? Kita model yang kita pakai ada dua struktur yang pertama ini ketuaan, ini mengurusi masalah apa namanya yang terkait dengan fisik, umur rambut dan seterusnya. Kalau ini yang terkait dengan pendidikan. Nah, terus di sini ada bagian pendidikan. Iya. Yeah. Ini PA pendidikan, ini pendidikan, yeah. Akses pendidikan. Iya. Yeah. Akses pendidikan. Gimana maksudnya kaitannya ini dengan ini? Makhluk rasa makhluk. biar langsung cepat kali lu. Ada lagi? Saya sih tadi juga ada. Atau saya gambar ada sudah. Ini saya kata lagi ya. Ini sudah. Iya. Masalah kita yang mencari-mencari itu penerimaannya kan masing-masing penerimaan di masing-masing masalah. Sehingga kita tidak bisa mengontrol guru yang masuk di sana dan sebagainya. Kemudian dipusatkan dari satu dengan adanya HRT. HRT ini PIN kan? Apa HRT tadi? Human Resource Development. Kalau bahasa itu bahasanya kan Ustaz, bahasa ininya perekrutan Ustaz. Personalia. Ya, pas dia. Kesari bahasa Inggris kuat malah. Bahasa Belanda. Yo. Soalnya pas ini sebenarnya langsung ke mudir-mudir kan. Cuman tadi biar dia tanda. Makanya kita tulis makalah sebenarnya maksudnya sebenarnya langsung mudir-mudir ya. Nah, makalah di sini tidak ada orangnya yang saya tanya ini ada mana-mana kaki, ada TA. TA di sini ada dua tempat, TA di sini sama TA yang di kota. Kemudian ini ada RI, RI juga ada dua lokasi. Kemudian untuk Mutausito di sini, Putra Putri dan sini ada Sanawi. Dan masing-masing ini ada kelembagaannya. Dan untuk TU, jadi ini kita jadikan ada tiga apa namanya bagian yang utama itu sekretariat. Kemudian keuangan. Kemudian pendidikan. maksud dari keteon ini ini maksud kita, menyatukan yang besar itu, yang tadinya keuangan MI sendiri bukan di sana, uang juga di sana, sampai kadang mungkin ada yang bawa bolak-balik uang dan seterusnya. Ini sifatnya hanya semacam kasir, tapi nanti keuangan semua masuknya ke sini. Kemudian di sini juga ada ada bagian pendidikan dan seterusnya, modul-modul seterusnya, nanti yang mengkoordinasikan juga dari Kalibar. Koordinator. Ini sebagai koordinator untuk mengumpulkan yang ada di sini. Karena koordinasi. Banyak berarti cabangnya itu. Iya, Sam. Iya. Ditulis lagi itu. Sarpas. Sarpas itu bisa mana? Ini makanya tadi disebutkan pakai. Itu Sarpas ini, Pak. Nah, terus banyak lagi di samping itu yang lainnya juga, kurikulum mana? Kurikulum nanti maksudnya pendidikan, Sam. Di keluarga. Berarti itu personalia juga enggak tepat di situ, di bawah TU juga kalau gitu. Pak Glenn mau enggak ini? Kalau TU kan di sini sebenarnya kalau personal ini maksud kita ya. Ini kan asal tidak masuk di sini kan. Jadi sifatnya nanti garis koordinasi. Nanti untuk yang istilahnya delegasi. Iya. Tapi kalau masuk sini juga. Jadi nanti untuk penerimaan semua guru di semua marotil yang dari Purwokerto nanti harus melalui ketemu dengan tim hari ini, nanti setelah itu koordinasi dengan TU dan salah satu anggota di JNC ini Pak Sen sebagai ketua KPU. Jadi personal ya? Iya, di personal. Oh, merangkap double. Ya orang yang merangkap banyak yang merangkap. Yang merangkap banyak, ada ragam banyak. Ada batasnya. Ini orang yang sendiri. Jadi gimana? Ya, bisa dengar masih cinta juga ya? Iya, bisa dengar di atas lah. Nanti bisa kawaruh itu. Ana mau tanya kerjanya masing-masing itu gimana? Misalkan, apa saja kedudukan mudir TSN? Bagian pendidikan siapa yang nangani? TSN. Mas Boy. Untuk Salali bisa apa nih? Mudirnya. Hah? Tadi itu dia, tensi sudah sampai belum? Belum. Itu baru. Mungkin kita perkenalkan saja. Kalau untuk yang Salali mudirnya Sapa Sandi. Belum sampai. Kemudian untuk yang Kita. Kalau kita sudah sembuh. Hah? Untuk MRI Hanjawi di sini atau Ustaz Madazot MRI di sini. Bapak Roberto, Bapak Rofi, kemudian untuk Iqdad Mutawasifah itu Ustaz Syahidah. Ada Iqdad ya? Iqdad Mutawasifah. Masuk Mutawasifah? Iya. Oh iya, masuk. TA itu untuk TA belum mas. Yang kemarin nanya itu keuangan apa? Ustaz kemarin ya? Iya, masuk ke sini. Iya. Untuk yang terus pendidikan di sini yang ini saja. Yap, di situ siapa tuh pendidikan di sini Mas Kohir. Mas Kohir. Ya itu uangan Mas Iwan. Mewakilin siapa itu di bawahnya? tahun berapa tadi? Jadi kalau anu jadi di sini posisi di sini ini bukan posisi ustaz pengajar ustaz di sini, tetapi semacam untuk membantu. Jadi PTO ini sifatnya untuk membantu apa namanya tabiat yang ada. Seperti misalnya ketewan kan menyiapkan SOP ini yang semuanya masih sedang berjalan, saya belum apa namanya belum final, masih sudah kita buat tapi belum sempurna. Jadi misalkan anak mau tanya tentang masalah kurikulum, gimana posisinya? Kurikulum nanti tanya di sini, saya semua informasi di sini, walaupun masing-masing apa namanya mahkamah MI itu kan sudah berjalan selama ini. Sudah berjalan modulnya dan sebagainya. Di situ ada memang tim khusus kurikulum. Tim khusus kurikulum di situ sudah menggodok masing-masing apa namanya marhalah. Tapi nanti informasi semuanya ada di bidang apa namanya pendidikan. Termasuk untuk pengadaan modul. Kalau apa namanya kemarin di semua urusan modul-modul yang diambil dari Jember atau mungkin dari yang lain, nanti semua yang menyediakan adalah PTU-an dalam hari ini. Apa namanya pendidikan ini konsepnya seperti itu. Jadi bukan nanti di sini nanti sifatnya apa namanya semuanya koordinasi saja. Jadi masing-masing makalah ini punya apa namanya kurikulum, tapi nanti disatukan di pendidikan. Sekarang misalkan bagian KPM siapa? Di mana? KPM itu kegiatan belajar mengajar. Sudah di sini juga sebenarnya. KPM sendiri. Iya, benar. Bisa. Yang kerja dua, yang kerja KPM itu semua itu. Kemudian AM yang sekarang membawanya sendiri. Enggak yang TAM ini, anda bingungnya beri itu aja. Jadi problem kita kan saat ini berpengaruh masalah itu. Problem kita tadinya berpengaruh masalah itu, kita mencari bentuk untuk kemudian bisa menyatukan semuanya. Termasuk PWS, pertemuan santri, santri itu masing-masing masalah itu mengadakan sendiri-sendiri. Yang di sana sendiri, di kota sendiri, di sini sendiri. Antar wali status ini juga tidak pernah ketemu. Nah, kemarin baru kita coba untuk pertemuan wali santri secara keseluruhan. Coba yang sekali kemarin, alhamdulillah semua bisa kumpul. Jadi tulang sejumlah 476. Baru kita coba sekali kemarin untuk mengumpulkan semua wali. Yang tadinya diadakan di masing-masing apa namanya mahalahnya. Ini bagian keuangan ya, misalkan ini tadi itu pendidikan, itu banyak pendidikan tuh bawahnya banyak itu. Kalau bukan cuma Bu Fahmi. Bukan Bu Fahmi yang jadi dia sifatnya hanya koordinasi. Iya, masing-masing sudah ada di masing-masing makalah. Kita bantu untuk menyempurnakan dalam musyawarah-musyawarah. Kemudian nanti semuanya di informasi ada di. Ya, bukan pengadaan soal berupan. Bukan. Terus sekretariatan untuk apa fungsinya? Sekretariatan untuk jadi terkait dengan surat menyurat. Sekarang Mahat ini kan punya hubungan keluar. Seperti kita punya daurah rutin setiap bulan kita ada daurah Ustaz Afid di Masjid Agung Sulaiman. Kemudian apa namanya daurah sekolah di Masjid Agung. Itu memakai atas nama Mahat Kepala Salatino. Ini surat-surat keluar ini nanti yang biar marah-marah ini tidak memuatkan surat sendiri-sendiri. Baik yang di Wokerto mengeluarkan surat sendiri. Jadi ada penyatuan kemamuran, penyatuan apa namanya kok kemudian juga semua surat-surat yang dikeluarkan masing-masing marhala yang ada di apa namanya di Wokerto pun diketahui oleh ya di dari Wokerto. Jangan sampai yang di luar mengeluarkan surat kemudian di sini tidak diketahui karena semuanya di bawah apa namanya si Alibaba sendiri. mengeluarkan. Itu diantara fungsinya untuk mengeluarkan surat-surat resmi. Jadi kaitannya dengan surat menyurat, kemudian juga pengurusan-pengurusan barangkali apa namanya seperti apa namanya buat pindah. Iya, penyimpanan-penyimpanan nah, ya, seperti yang mengeluarkan surat-surat mana? Di Manhala apa di TU nya? Ini anak masih ini belum. Masan kalau di sana itu anak hanya di situ kalau di situ MTA MTH ya. Anak modelnya MTH. Ya surat ya ada bagian sendiri sekretariat sekretariat saja sendiri keuangan sendiri. Nah, bagian KPM sendiri, kesantian sendiri, ke musrifan sendiri. Nah, itu semuanya di bawah. Bikin surat kopnya sendiri. Jadi bukan kop kop ini TU, TU umum khusus untuk melayan yang umum-umum sifatnya. Bagaimana bingung ini. Jadi TU ini berat kalau kerjanya seperti itu. Di masing-masing manhala saat ini kan kebagiannya ada, termasuk kesekretariatan itu juga ada. Termasuk surat-surat yang kalau surat-surat kewali, surat-surat undangan itu masing-masing manhala punya sendiri sama, memang tanda tangan. Cuman memang TU yang mengatur, dalam arti sudah ada pengaturan penomoran, kemudian ketika kita melihat tatanannya, kopnya sudah kita ketahui yang mengeluarkan itu manhala MI. Jadi sudah ada pengaturan-pengaturan yang ditetapkan oleh TU sini, tetapi masing-masing manhala dia akan mengeluarkan melakukan surat masing-masing, kecuali yang sifatnya tadi am, umum surat ke Koramil, ke Polsek, ke Korem maksudnya, itu memang nanti yang menangani memang tadi dari sifatnya yang kesehatan umum itu tadi saya mana ke sana iya tadi saya kita ya. Jadi TU ini memang untuk tugas utama. Dia memfasilitasi semua kegiatan belajar mengajar manhala. Jadi membantu mendir di dalam memfasilitasi jalannya kegiatan belajar mengajar di manhala yang dibawahi oleh mendir. Jadi sifatnya membantu. Kemudian supaya memudahkan kita waktu itu akhirnya kita dibagi tiga bagian ya. Kesekretariatan, keuangan, dan pendidikan. Nah, kesekretariatan itu memfasilitasi semua kegiatan surat menyurat salah satunya. Di bawahnya lagi ada yang namanya inventarisasi semua aset apa masalah dan lain-lain yang terlibat terkait dengan masalah-masalah hukum dan sebagainya. Sekret ini sifatnya karena dia di pusat ini jadi memfasilitasi masalah apabila ada terkaitan dengan setiap bulan. Tapi kalau di dalam masalah itu sendiri itu ada yang namanya sifatnya intern di sana. Ada. Jadi umpamanya kalau dari TA mau mengadakan pertemuan dengan dari santri mungkin ke pusat itu hanya sekedar melaporkan. Dan kalau keluarnya memang harus melalui mendir. Nah, kalau keuangannya memang kenaan keinginan kita itu semua keuangan masalah terpusat di sini dalam rangka untuk memudahkan pengendalian keuangan. Nah, itu dibagi dua, ada yang keuangan untuk khusus di sini dan ada keuangan di. Nah, kemudian untuk pendidikan ini koordinator juga dia memfasilitasi semua kegiatan pendidikan dalam pendidikan mahala. Nah, mahala-mahala itu dia punya bagian juga di situ masalah pendidikan. Dia menyiapkan modul-modul. Nah, modul-modul ini dikumpulkan oleh pendidikan ini untuk difasilitasi kebutuhan tadi. Umpamanya modul pendidikan tahun depan ini apa saja semester 1. Nah, berdasarkan masukan dari masing-masing barang, makanya apa namanya? Bisa dia akan memenuhi semua permintaan modul. Dan juga karena keuangan itu sudah dipusatkan semua. Nah, jadi semuanya dari keuangan. Ya sama saja sebenarnya. Yang artinya yang tadinya buat kita memang cukup berat karena memang posisi. Iya. Maksud saya ini cabangnya banyak. Itu kan kalau seandainya setiap MI ini kan banyak yang diatur. Jadi misalkan yang mudir, ada TU yang biasanya TU itu sekretariatan gitulah ya. Ada bagian keuangan, bendara cuma sekretaris umum, bendara umum sekretaris umum. Kemudian mudir membawahi empat ini. Ini ada sekretaris-sekretaris tapi di bawah sekretaris umum. Ada bendara-bendara tapi di bawah sekretaris bendara. Ada gambar di sana ya. Nah, masing-masing TA itu ada KBM, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Semuanya masing-masing biasanya tidak sama strukturnya itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau gini misalkan bagian apa ini kurikulum ya, kurikulum TA ada yang menggembleng di situ. Kurikulum itu bukan berarti cuma modul-modul aja, dia memantau ya jalannya kurikulumnya ini berapa tepat atau tidak ya. Dalam tahun ini benar adanya ini sesuai dengan modul-modulnya akan betul atau tidak. Nah itu siapa bagian mantau itu? Jadi itu bisa diuruskan. Jadi nanti masing-masing marah itu memang ada. Ya itu memang sifatnya menjalankan apa yang sudah ada. Kemudian juga memantau dan mengoreksi, menambah atau mengurangi dengan ada rapat di mana, insya Allah di masing-masing makalah, di masing-masing makalah. Dan ternyata yang ada, ternyata MI sini tadi bagus dengan MI yang ada di kota pun ternyata masih belum sama, padahal sama-sama MI, sama-sama MI. Ya, ini mungkin di antara fungsi apa namanya yang di sini kan, jadi ada adalah memfasilitasi bagaimana agar sama. Iya, ini bisa bertemu dengan ada semacam pertemuan di dua kanalnya mata kelas saya untuk dan membahas. Ya, insya Allah sama untuk ini. Mungkin bagi perbandingan itu kalau di Jember gimana? Jember terlepas dari semuanya. Jadi kita enggak koordinasi sama TU ya, misalkan Ana ya, sama Safrijal itu, Safrijal kan TU-nya ya. Enggak ada kaitan secara langsung, enggak ada. Jadi dia urusan tata usaha umum dia, sekretaris umum gitu ya. Jadi dia karena umumnya dia melengkapin semuanya ya, keuangan, sekretaris yang kerjanya cuma apa untuk umum, bendara, sekretaris jadi satu gitu. Memang dia fokusnya itu aja nyari uang ini, yang ini nggak nyari uang dia, paham ya? Dan terus itu saya punya bendahara, tugasnya apa? Nagihin pada wali santri. Tukang nagihnya masing-masing lembaga, nggak diplekan ke TU. Bisa dipahami ya, tugasnya itu nagihin, ini sudah sekian bulan tidak bayar, tolong ini asapnya asap apa, sudah tagihan. Sekretaris juga gitu ya, walaupun keluar itu nggak menyibukkan Ustaz Lukman. Nah, Jadi model tahfidz tekanan saja nih, Mas. Ada stempel sendiri model tahfidz. Jadi kalau pas pergi acara ini acara itu, Ustaz Luqman enggak dipakai anunya, tanda tangannya. Ustaz Luqman itu yang kira-kira lah apa ya? Mungkin urusan-urusan penting apa yang ya juga menjaga ini juga. Jadi di situ, anak-anak mau rehlah ke kota lain. Ini kan harus butuh perizinan kan, bikin surat anak yang tanda tangan. Satu manda, ketua panitia mengetahui model tafsir Al-Quran anak yang tanda tangan. Nah, gitu. Tapi semua kesempatan itu mudir tahu, mudir am, misalnya mudir amnya kan satu mana kesalahannya di situ. Keuangan memang fokusnya nanti ke sana, tapi mereka mengirimkan rekening ke nah, itu bukan ke situ. Coba tafsir 174 misalkan ya. Nah, wali santri ini ngirim ke situ, kalau puk ke situ berat. Nah, bisa dipahami ya. Itu baru satu lembaga, dua lembaga. Wah, madrasah lebih banyak lagi itu jumlahnya. Beda deh nanti. Itulah jadinya memang itu bekerja capek dia. Satu lembaga itu capek. Kalau di situ ah ini cuma ini cuma. Tapi kalau mampu ya faktual gitu lah. Cuma istilah-istilah saja. Jadi kita nagih ke orang yang namanya anu ya dia nagih. Nanti uang itu kirim ke umum, bendara umum. Nih, fulan sudah bayar, nih fulan sudah bayar, nih sudah fulan. Nih, laporannya ke situ. Uang dipegang bendara umum. Tapi kita tetap nagih. Jadi enggak bendara umum langsung turun. Namanya bendara umum kok ya. Nah, itu berarti tugasnya jelas di situ. Nah, kita bagian bendara ini ya nanti hubungannya ke lembaga umum atau ke yang umum itu seperti itu. Jadi misalkan SPP apa saja sudah yang berkaitan dengan itu ya sudah kita nanti bikin surat. Nah, nanti rekening masuk ke situ tak nah, sudah ada anunya. Ini rekening tahfidz masuk sini, rekening anu masuk sini, rekening ini masuk sini, rekening ini masuk sini. Sudah semaut gitu loh ya. Paham ya? Misalkan kalau saya kasih contoh bendara umum ada wali santri masjid tahfidz masuk bingung nanti ini ya si fulan nanti masuk lagi ding ya mana yang tahfidz mana yang madrasah ini mana yang tadi mana yang ini mana yang TA bingung ya enggak bendara mana bendara antum ya gimana sih enggak terlalu seperti itu Ustaz. Insyaallah kita di bendara umum ini ada dua, memang dua staf, yang satu di Kalibagor, satu di kota. Dan masing-masing staf itu kalau yang di kota itu hanya mengurusi MI saja, MI yang di kota. Dan yang TA di kota itu masih mengelola keuangan dengan laporan melalui mudir TA, kemudian disetorkan ke bendara umum. Yang di kota dan yang di Kalibagor itu menggunakan program-program SPP apa ya program administrasi komputer apa namanya Belajar itu mengelola administrasi keuangan sekolahan. Jadi di situ ada file MI, ada file apa sanawi, ada file sanawi kelasnya 1, 2, 3 dan sudah ada file tersendiri-sendiri semua. Jadi ketika misalnya mau ngontrol anak MI yang belum bayar siapa, tinggal dibuka yang MI, itu langsung keluar semua, sekaligus tagihannya berapa. Dan itu insya Allah sudah bisa diinformasikan ke orang tua ya langsung ya, melalui SMS di program tersebut. Kalau ini kan bayarannya ya terbiasa ya, kalau ini masih manual, jadi langsung manual bayarannya. Jadi setelah itu uang-uang ini masih utuh, ya kan? Artinya tidak masuk rekening, maksudnya ke langsung dipegang masuk. tidak melalui rekening. Jadi rekening hanya satu rekening di Mas Iwan. Mungkin kalau ada yang bayar rekening kan mungkin ya, misalnya ada, masih ada itu mungkin ada yang dibawa untuk kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya buku tadi, program tadi. Mungkin kalau di Yara kan juga beberapa kali ngirim ya ke kuliah di Lumajang itu. Itu mungkin karena di sana juga ya tadi sudah sampai tadi waktu siang bedanya di Jember sama di kita itu kan kalau PWS nya sering-sering kan di sini karena dekat-dekat, jadi mayoritas pembayarannya memang masih dari dia sini, mayoritasnya seperti itu. Kalau di Jember itu yang kita pahami karena jauh-jauh ya, jadi ya untuk bayar tiap bulan ini ketemu kan agak sulit. Mungkin bisa dibilang ini kebutuhan kita sementara masih di skup itu dulu. Mungkin nanti kalau ketika sudah berkembang misal santrinya jauh-jauh kayak Jember, mungkin nanti arahnya juga bisa dengan rekening masing-masing parhal. Tapi juga ada yang bayar cash ya pakai rekening. Oh, iya, tetap di situ nanti dikasihkan oleh itu. Itu yang ya insyaallah mungkin anunya aja cuma. Iya, tapi kekuat apa? Ini anak cuma khawatirnya yang sini berat gitu loh. Iya. Ini aja cuma berat. Tidak, anak cuma khawatirnya. Tapi beda ya maksudnya. Anak cuma kalau anak misalkan ya yang satu lembaga ini aja ya, itu merasa berat sudah. Ngurus bendahara, sekretaris, nanti tahu dia orang yang anu. Karena itu kan tanggung jawab anak. Bendahara saat ini saat fulan tidak bayar saat siapa walinya panggil sini. Nasihati, tak. Masa enggak bisa SPP ini ya. Nanti keluar sedikit gitu ya. Nah, ini saat setengahnya segini, waduh panggil lagi gitu ya. Nah, ini di lembaga itu kalau di, nah ini siapa bagiannya ini, siapa ini? Artinya mudir turun gitu loh ya. Bukan bendaharanya. Bendara ya namanya sama ikhwah. Gak didengar biasanya, iya kan? Gampang lah. Gampang lah nanti lah. Gak didengar. Nah, baru karena sudah gak mahan, naik ke mudir. Gitu lah. Jadi semua permasalahan itu kalau gak mampu dia, naik mudir. Gak langsung mudir A, enggak. Ada gambarannya, ada bedanya ya. Tau gak bedanya di sini? Ada. Gak begitu berat yang itu. Kalau itu nanti, yang lagi itu mungkin ya. Apa gimana? Modernnya ya sudah, nggak tahu uang berapa, nggak tahu. Kalau modern marhala ini, memang tidak tahu keuangan. Nggak tahu keuangan, nggak tahu siapa yang bikin suratnya, gitu mungkin. Kalau modern, dengan modernnya. Nah, berarti apa fungsinya modern itu? Nah, di sini lah maksud anak di sini saat. Berarti dia banyak nggak tahu hal. Mudir itu. Tapi seandainya Ustaz, ini kan memang konsepnya ini untuk membantu. Iya, membantu. Ya, biar iya, fokus. Jadi biar Ustaz ini nanti fokus untuk persiapan KBM, mengajar mungkin hal-hal yang sebenarnya tadi Ustaz. Jadi tidak terkait dengan masalah apa namanya keuangan, ya teknis tadi Ustaz. Sampai terus. Walaupun itu juga mungkin dibahas ya di dalam. Iya. Tapi untuk yang sedetail itu tidak. Anak tanya, ingin tidak tahu ya. Ehwah itu kalau ditagih sama ehwah, anu enggak kira-kira memperhatikan enggak? Mungkin kalau pemasukan kita berapa? Apa? Kurang memperhatikan. Nah, tuh, ini Rat. Nah, ini. Gimana? Kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan. Ya terpaksa udah. Ini enggak ada. Atau kenal langsung. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, nah enggak kan? Sudah enam bulan. Gampang nanti. Coba yang Ustaz yang manggil lah, repot kan? Gitu lah. Ya memang itulah kelebihannya dengan. Ya data antum yang penting kalau ini berjalan dengan sistem ini sadar. Cuma anak ya karena ini gambaran ya puh. Anak saja satu lembaga aja bingung ngurus ini. Itu keuangan nanti kesekretariatan pendidikan. Puh. Ini bayangan saja cuma anunya saja. Kita bayangan anak saja cuma lihat. Tapi tapi maksudnya membantu ini, ah ini gimana? Tapi seolah-olah yang berperan itu di sini, TU. Jadi rodanya di sini semuanya. Ini macet, wah sudah bubar semua itu mungkin. Gitulah. Mudir nggak jarang anu. Kita kan kalau lembaga itu ya, ya semuanya dari A sampai Z yang terkait dengan lembaga itu ya sudah. Dimulai ya, kita mau ngadakan teh lah gimana? Lek nunggu ini ya sudah, kita punya uang ini jalan, ini pak ngucur, pokoknya kita punya program harus ngucur, nggak ngucur ini, gitu. Nah kita punya kekuasaan, tapi kalau ini jangan, cuma mampunya sini, di batas sini ya, gitu. Karena ada yang lebih kuasa di situ. Paham maksudnya ya? Karena jalurnya ke situ masalahnya, bukan ke mudir. Untuk bab itu saja. Iya. Masalah keuangan, kesekretariatan, anu, sekretariatan. Wah, ini kerjanya numpuk, ya kan? Ya, sekretaris ini bikin surat ini, bikin proposal, bikin macam-macam kan? Ya. Nah, di masing-masing itu sebenarnya nganggur sih ya. Paham maksudnya ya? Ya lebih cepat gitu lah. Saat, ya sudah, wis, gak usah. Anak butuh ini. Waduh, prosedurnya ini nanti laporan ke situ. Turun lagi. Gimana saat ini? Yo, jalan. Wah, kelamaan. Sementara kita banyak kerjaan ini. Gitu lah. Nah, ini cuma ya, anu lah, apa gimana ya, menurut antum yang lebih enak gitu lah. Kalau kita pusing. Maksudnya gini, tak. Jadi posisi-posisi situ memang saya usah terasa betul-betul bekerja sudah memang capek ya. Menurut saya kepastian gimana jalan enggak ini dia sudah enggak kembali ke sini lagi mau apa-apa kembali ke sini lagi enggak mungkin kalau di Jember saja dimudahkan dengan posisi asatidah di satu tempat ya mungkin ya sekaligus mungkin masukkan saja kan di antara mudir-mudir ini kan betul-betul jauh dari ma'had betul-betul jauh dari ma'had bahkan mungkin koordinasinya juga mungkin tidak semudah untuk dia kumpul gitu di sumber dan seterusnya ini mungkin ada faktor-faktor sementara ini itu jadi walaupun ada upaya-upaya untuk kalau bisa nanti semua kumpul di sini ya karena si kaya ya. Tidak, bukan masalah itu maksud saya. Anak sama saya traffic, walaupun seandainya jauh ya, seandainya jauh rumahnya, anak-anaknya. Tapi kelembagaan ini, anak yang ngontrol semuanya gitu nih. Gitulah. Keuangan mah, kita rapat ini harus diadakan rehlah. Ya ini udah, hitung. Gimana anggarannya gini-gini sekian. Ya jalan. Anak sudah komando jalan. Uang yang megang tak di merhalan ya? Tidak, uang tetap di umum. Tapi keputusan-keputusan yang terkait dengan lembaga anak, anak punya, anu, bukan mudiram, bukan tetap usah. Tetap usah cuma, yo berapa saat? Kasih. Nanti kan bukan Ustaz TU-nya kan rata-rata kan? Iya. Nah itu, nah, kita membuat kebijakan ini kan sudah bermusyawarah sudah gini-gini. Iya. TU cuma. Ya lancar cuma nulis catatannya aja cuma gitu ya. Jadi kita enggak anu nanti kan kalau jalurnya ini cuma secara umum ya Pak. Anak khawatirnya nanti ini wah ini wah kebesaran ini pemasukannya anu cuma segini ini. Udah segini aja. Doanya modelnya kodol enggak punya kekuasaan gitu lah paham ya. Paham ya? Tongkat komandonya itu enggak bisa sudah gitu loh ya. Karena ada yang motong di sini, ada dua komando. Dari paham sana ya. Dari ada ininya. Tapi kalau kita ini cuma yang ada di sana, enggak tahu apa ya. Kita ya yang enak lah bagi antum. Anda katakan ini yang kenapa sistem begini? Ah, itulah. satu AC mungkin anu besok misalkan renang di mana di daerah ini ya, biaya gini-gini dihitung dah. Nah ini tuh berapa sah sekian del keluar mau pokoknya dia butuh barang satu apa del gitu, jadi nggak menghalangi program kita gitu lah. Bikin ini bikin saat sudah nggak usah nunggu itu, kadang ngubungin orang tuh nggak ketemu saat ini aduh ruwet. Paham sana ya? Paham. Jadi ya sudah sekretaris tanda cek pakai tak yuk pagi berangkat kamu, nggak usah mikir sekretaris yang di sini, sekretaris kita punya berangkat langsung minta izin ke sana, ah gitulah. Apa juga gitu, ini butuh apa kamu cepat ini anggarannya berapa, gini tak cek pesen, nah uangnya kan minta ke situ itu aja. Jadi kita nggak meliputkan sasprasit yang di umum itu. Nanti sarpasnya nanti harus laporan ke TU lagi. Nah, apa aduh pusing aku. Yang ini lapor nih. Itu belum, ini sarpasnya nanti masalah pendidikan tambah apa ini. Banyak bebannya gitu kan. Asal saya lagi nih, ini cuma ini kalau denah ini di konsekuensinya seperti itu saya sebenarnya. Satu lembaga ini ya, itu kan sudah berat. Di sini 4 lembaga jadi satu. Semua kebutuhan 4 lembaga itu dijadikan satu semuanya. Artinya dia mau pusat TU ini, kepala TU ini, itu seolah-olah mewakili 4 kepala itu semuanya TA ini. Karena itu nggak kurang fungsi sudah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya. Mungkin kita coba dulu. Iya. Artinya mungkin kalau ada konsekuensi-konsekuensi yang kayak gitu, artinya di makalah punya program yang istilahnya positif, manfaat besar-besar, tidak apa namanya, tidak menyelisihi. Ya, kemudian salah keuangan sebenarnya juga memungkinkan kok kemudian TU tadahul dan ya kan begitu saja ya kan, mungkin ini nanti konsekuensi yang berat tentunya misalnya tidak pas nih. Ya kalau kita mengabsu dari beberapa jadi itu jelas saya ingin mempersatukan tempat-tempat yang jauh ada pertama guru ini semakin ada ta'alu dan seterusnya, dan kita juga sebenarnya tidak beda jauh dengan robot, tidak beda jauh dengan apa namanya muncul itu munculnya kan sampai 800 ya, jadi di satu lembaga satu tempat itu ya, beberapa lembaga ini ya keuangan juga satu orang. Sudah satu ya. Jadi ketekuan itu mudah satu. Ini sebenarnya hampir sama dengan itu. Cuman istilahnya tempat yang istilahnya setiap hari dihuni kan di sini, mondok. Sementara kalau tempat-tempat yang lain adalah tempat yang didatangi waktu pagi, setelah itu malam kosong sudah. Ya itu ya sebatas macam tempat-tempat sekolah seperti sekolah-sekolah itu yang tidak ada orang. Terusnya. Kayak di Jalan Muda TA itu tidak ada yang jaga walaupun ya, tidak ada yang jaga. Itu hanya kunci saja. Kemudian yang di Masjid Telaga Semangsang ya, berarti tidak ada yang jaga kecuali hanya makmum masjid sama imam. Nah, jadi kita anggap lembaga-lembaga itu sebenarnya ada di dalam kuat. Jadi konsepnya terlihat seperti itu. Jadi sudah satu ini, cuma memang mereka posisinya jauh-jauh dari sini. Ya, yang penting kepala TU-nya harus tangguh gitu aja. Nah, jadi mungkin catatan penting artinya dari Ustaz Hamzah ini hal yang mungkin harus kita perhatikan. Ini dalam jalannya roda ini, kalau ternyata kemudian kecewaan ini jadi apa namanya? Maksudnya kan membantu ya. Maksudnya tadi membantu, bukan kemudian menghalangi. Ya. Jadi sifatnya ini ya tujuan utama itu semoga dimudahkan. Nah, kita kan anu cuma yang ini ilmu yang seperti ini kan ilmu dulu ya. Maksudnya kalau struktur itu garis ke bawah itu wah itu kemandoan gitu ya. Kalau yang ini anu itu karena mikirnya ini sebenarnya itu garis kemandu ya. Hah? Kalau garisnya hitam iya kemandu iya. Jadi TU ya bawahnya tiga itu. Kalau setiap minggu idealnya itu bahasanya itu lapor pada mudik kegiatan kesehatan liatan surat-surat masuk ke luar dan sebagainya, keuangannya ada sampai saat ini berapa, jalannya pendidikan nanti berpikir Abu Fahri ini bagaimana? Nah, jadi dari harus wajib melaporkan kepada Mufti. Yeah. Jalannya belajar mengajar ini bagus atau tidak? Nah, kalau tidak bagus kan mungkin bisa membuat TW. Jadi ya. Mintanya dipecat. Itu juga dat, itu bagian-bagiannya ada di bawah TU itu memang yang secara real yang selama ini mereka personil-personil yang memang bekerja itu bekerja dan alhamdulillah dengan konsep ini terkhusus mutiram di sini saat bicar ternyata ada semacam kemudahan yang beliau dapatkan. Jadi, yaitu benar-benar orang-orang yang selama ini bekerja terus dikumpulkan jadi satu. Ya malam itu aja mas, karena cuma karena garis-garis itu garis komando gitu loh ya. Artinya kalau komandonya enggak mengizinkan ya enggak enggak di anu gitu. Nah, itu aja cuma enggak maksud saya itu khawatir anak cuma kekhawatiran dan di benak anak saja. Anak cuma gitu loh ya, yang anak di timbul itu anak megang ini aja beratnya luar biasa sehingga posisi mudir itu kurang gitu lah. Mudir amung paling berat. Nah, enggak mudir amung laporan dari dua belah pihak. Yang banyak laporan bukan dari PAN ini aja, yang banyak laporan tentang TU itu. Masalah pendidikan gimana? Oh ya, siap kurikulumnya ini mudir enggak perlu mudir TA enggak perlu lapor ke mudir A. Lapor. Hah? Jadi semua kegiatan MI yang belajar-belajar itu dia harus lapor hasil-hasil rapat semuanya kegiatan itu harus lapor pada MUFTI. Jadi itu yang TU pendidikan itu bukan berarti itu menjadi atasannya mutir-mutir masalah itu juga sempat kemarin ada pemahaman seperti itu. Oh enggak bisa, mutir ini kan ustaz, masa di bawah yang bukan ustaz secara hierarki ini enggak bisa. Jadi sifatnya yang pendidikan ini sifatnya hanya membantu. Yang iya, itu kan setelah adanya penjabaran dari Ansur. Iya. Kalau struktur orang baca, paham masalah ya? Orang yang paham struktur ya, paham yang komando ini garis ini kira-kira. Berat di sini nih. Gitu lah, lihat strukturnya aja ada berat. Sekretariatan, keuangan, pendidikan. Urusi pendidikan toh, TU gitu. Nah, apa ya? Ganjal gitu lah. Paham sana ya? Sarpras juga ini pun. Hebat ini. Ya, gitu lah. Nah, ini bisa jadi ini Perdana Menteri ini. Kalau lihat backgroundnya memang orang hebat beliau. Iya, bukan maksudnya bukan orangnya, bukan posisi ini. Pas kalau orangnya memang hebat. Jadi kalau orangnya tergantung mungkin. Hah? Nah, ini maksudnya ya cuma kalau ini cuma sekedar ya istilahat ya maksudnya begini. Nah, dan ternyata praktiknya sama lah itu. Cuma kalau anak melihat ya ada di sisi bedanya tadi kekuatan mudir di sana kurang. Dalam penggunaan uang, alokasi uang ya. Juga penagihan. Kalau nagih siapa ini? Ya TU. TU yang mana? Yang dia langsung di masing-masing di situ. Jadi kali faktor itu dua itu yang persimpangan awal. Berarti yang kali faktor ini mewakili tiga itu. Iya. Lah. Tinggal di sini. Yang di sini. Ya, artinya di situ tidak ada keuangan masing-masing ya kan? Tidak ada. Sudah masuk di sini. Berarti di situ tidak ada kelembagaan lagi di situ kan? Masalah keuangan. Kalau keuangan tidak. Keuangan masuk ke sini. Tapi kalau untuk tadi apa namanya di kurikulum itu masih ada semua. Kurikulum KPM. Artinya kita melihat yang di sumber itu. Kemudian untuk yang keuangan kita eser di sini. Khusus untuk ya, cuma istilah-istilah tonton, tidak ada masalah. Melambatkan sedikit, mungkin untuk yang pendidikan itu sebenarnya bukan pendidikan secara software, artinya ide yang membuat kurikulum, mengumpulkan materi-materi kurikulum, akan tetapi itu hanya mengadakan sarana kurikulum. Misalnya para siswa sudah membuat soal, beliau yang nanti fotokopi bagi. Artinya jangan ditulis pendidikan ya, gitu. Mungkin sarpen, mungkin sarana pendidikan. Itu masuk sarpras sudah. Dan prasarana. Itu lebih berkaitan dengan perbaikan-perbaikan. Ya, bagian umum lah. Saya mengerikan namanya pendidikan. Iya, anak tadi bingung ini bagian kurikulum, bagian anu. Bebannya itu maksud saya itu ya, kita kan di tulisan ini beda yang sana pahami, yeah. Paham ya, tapi orang membaca ini yang apa yang terbiasa dengan ya, garis-garis komando, garis-garis hubungan gitu itu berapa sih itu kok. Nah itu mungkin apalah istilahnya, mungkin tertarik pendidikan, sarana pendidikan ya. Terus gini, mungkin perbandingannya kalau di Jember ya, yang ada di Marha itu benar-benar memang nyata bekerja gitu. Orangnya bekerja dulu. Ini sempat tadi kan antum sampaikan kalau teknisnya macet bisa bahaya ini yang warahannya. Nah, ini kodolok karena ada TU ini, karena memang di sini kan bagian pendidikan yang tadinya tertulis itu, ini aku pahami. Jadi yang memikirkan software segala macam, konten segala macam selama ini, itu yang dimutawasit, itu aku pahami. Itu aku pahami. Ini berarti mutawasit toh ini, dibantu situ. Ya itu backgroundnya seperti itu, backgroundnya seperti itu. Padahal beliau bukan mudir. Plus masih ngajar Ustaz. Iya, plus ngajar. Ngajarnya di ini, ngajarnya di MI, ngurusnya mutawasit dulu, ngurus software mutawasit. Beliau bukan mudir mutawasit. Ngurus MI juga sebenarnya. Ngajar MI. Kalau bahasa Sunda itu Pak Baliu gitu. Jadi terus coba lepas itu terus difokuskan karena memang beliau punya keahlian di situ, terus di cover di situ. Mungkin nanti nama yang lebih pas apa sementara tanda banjir. Tapi nyatanya tadi anda sampaikan orang-orang yang ada di TU itu yang memang selama ini nyata bekerja gitu. Dan Kotarlo bukan dari kalangan asalnya, kalau ditaruh di mungkin kan masih banyak asalnya yang lain. Enggak ada di mudir. Di mudir. Ya, Fadol, ini cuma di benar anak tadi itu ngeliat masalah gambarnya saja. Iya, itu aja. Tapi penafsirannya beda ternyata ya. Yang anu. Sebetulnya kalau anu ya sudah PO sama saja sebenarnya, tapi nanti antum bingung nanti. Ini bingung. Lembaga tahrid punya lembaga sendiri. Jadi sudah PO otomatis, PO yang di sini di bawah PO umum. Karena itu kan sudah jelas. Ini posisinya di sini, ini posisinya di sini. Paham ya? Mudir-mudir sini, ini PO. Sedang datar dia. Sehingga yang di bawahnya dengan posisi ini jelas harus ada hubungan. Mungkin sisi lain juga murid masih sedikit. Murid sedikit. Ya, jadi misalnya tidak terlalu untuk apa namanya MI sini total berapa ya? 30. Tek MI sini yang banyak banget. Iya. Kalau bilang putra saja misalnya kan 37. Kurangi 16. Nah, terus sanawi kita total hanya sanawi kita sanawi itu 13. 35 ya. Ya. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ya, Her. Baik. Gitu, insya Allah khair. Cuma gambarannya aja cuma. Sama saja antum posisinya tetap pusing buka cuma ininya gambarannya saja, mau ditaruh di situ lagi ini nanti ada titik-titik apa garis-garis hubungan anu tetap pusing juga pusingnya banyak pahala tadi kan ya kan kalau sabar sebenarnya ini nangani ribuan orang sudah apalagi sudah biasa ribuan orang cuma tinggal 300 itu karyawannya ribuan apa ini kok pun terus nih Rekording. Apa harus itu dibagi dua itu tadi karyatan dan bendahara. Masalah langsung di bawahnya itu adalah masalah di bawah mobil. Bisa nggak? Masalah di bawah? Ya, personalnya itu terjadi masalah. Masalah sudah dibangun. Persepsi aja yang karena tadi persepsinya seperti karena ya itu ini seolah-olah dengan yang karena di benak anak seolah-olah ya udah kekuasaan ustad-ustad yang jadi kemudir-mudir VTA, MI, MTP, MTM, Tawasitom selama itu kurang gitu loh dengan adanya sini semuanya kalau dilihat gambarnya. Tapi kalau sudah akhirnya ya tidak ada masalah, jalan aja. Lep itu masalah kelembagaan pola PW. Itu mungkin dari kelembagaan saya rasa nggak perlu dibahas panjang lebar. Mungkin ini sampai jam berapa kira-kira nanti? Mungkin yang paling penting dulu kita langsung memperbaiki aja dulu yang sekarang ini. Posisi-posisi yang anak ketahui dulu untuk diperbaiki. Yang lain nanti cuma teori-teori aja, nanti enggak bagaimana solusinya. Yang amat penting terkait dengan pendidikan langsung, misalkan masalah tim Al-Quran ini dulu yang paling penting, karena kita fokusnya ini di tahfidz atau di mutawasithah ini terkait dengan Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana pengelolaan terhadap materi-materi terkait dengan Al-Quran, programnya bagaimana, ini yang harus kita bahas. Ketika anak itu mutawasit ini menerima dari mana saja, apakah dari MI yang ada atau juga menerima dari sekolah umum, ini yang harus dibahas. Gimana kita menerima dari dua sekolah umum, kita ada tidak mutawasit mungkin kontaktif dari berarti kalau di situ tidak masuk ya, itu masuknya di mutawasit jadi ada di pesan maksudnya berapa kita berapa kita berapa kita jadi ada edad, jadi umum masuk ke edad nanti baru masuk mutawasito. Sudah paham sudah seperti itu sudah, iya kan selesai sudah. Sekarang program-programnya di edad apa yang kira-kira disampaikan di edad sama seperti program dari sama seperti ya sudah sama. Nah, berarti pelajaran-pelajaran MI selama 6 tahun diringkas di situ selama setengah tahun. Kira, ya. Dan motonya kita ambil sama. Ya, sudah beres sudah. Kemudian yang program, ah ini yang itu mungkin perlu kalau mengikuti jember terjadi perubahan lagi. Sekarang di kelas 1 apa penekanannya? Kelas 2, kelas 3 ini ada penekanan penekanannya. Bisa dipahami mengenai ya. Nah, di kelas 1 apa sekarang? Mata pelajaran kimia dan umum lah. Itu berapa jam dalam sehari? Kita intinya dua pelajaran per dalam sehari semalam itu dua daras untuk umum. Dua daras. Ya. Ada dua daras. Nah, lainnya orang semua. Ini kalau kita sekarang sudah berubah. Itu kemarin jiplak yang kemarin. Iya. Ada dapat sebenarnya. Jiplak yang terbaru. Cuma kita mau dapat yang dulu. Boleh. Karena berdasarkan pengalaman, kenapa Al-Quran sekarang ini semakin tahun kok tidak selesai-selesai. Bisa dipahami ya. Anak masuk di batafet atau dari ini. Itu yang hafid itu dihitung tuh sedikit sekali dibandingkan yang tidak hafid. Sampai lulus kelas 3. Artinya lulus tahfid tidak hafid gitu lah. Mayoritasnya tidak hafid gitu lah. Bisa dipahami ya. Berbeda dengan yang dulu semua. Iya beda. Nah, ini kenapa? Ya terus terang karena banyaknya murid kekurangan tenaga secara kasaran seperti itu. Nah, sehingga anak langsung banting setir karena tujuan kan tahfid. Langsung banding setir, Ana fokuskan lagi pelajaran kelas 1 dalam sehari itu cuma satu pelajaran. Dalam sehari pelajaran dinia atau umum, pokoknya satu pelajaran dalam sehari. Di waktu-waktu yang lainnya itu memang fokus untuk Al-Quran. Dan kita himbau, antum ada kesempatan di kelas 1 itu sebanyak-banyaknya menghafal, yang rajin yang ini nanti kesempatan di kelas 2 sudah terkurangi untuk waktu hafalan. Ya, sehingga di kelas 2 nanti itu ada 2 jam pelajaran. Nah, cuma kita apa? Ketika di kelas 1 ya difulkan untuk menghafal. Untuk apa fungsinya? Kita ingin mengetahui mana tolib yang memang diperkirakan bisa selesai, ya. Dengan selesai cepat dan nanti ada lebihnya digunakan untuk durus, sehingga dia lebih unggul. Yang kira-kira ya tidak mampu, ya sudah, jangan dipaksa untuk di Al-Quran. Nanti mereka dibagi dua nanti. Diharapkan ya nanti mungkin kalau anak anu ya biar ada gambaran gitu ya. Di kelas satu ini satu. Mungkin atau bisa kau catatkan yang baca subuh kan kita tahu semuanya. Ini kita jadwal yang sekarang ini terapkan yang mutawasit. Bingung ya yang bawah tujuannya sama seperti Jember dulunya nggak seperti itu buat jadwalnya mungkin paham. Nah ini ya kelas 1 ini 1 jam pelajarannya itu 1 jam makanya pelajaran ini liniannya ya sebelumnya 2 jam ya, sebelumnya 2 jam kenapa? Karena kita ingin sebab ini butuh waktu yang banyak. Butuh waktu yang banyak mengenal Al-Quran itu tasmi itu butuh tenaga yang besar dan juga kalau orang hafalnya macet yang asli juga bosan. Ya. Sehingga kita punya apa? Ya ini bilangnya musyawarah-musyawarah semuanya ya. Sehingga kita harapkan anak-anak di kelas 1 ini dia sudah membawa kan ini kan dari dua arah. MDP dengan Tafsir. Rata-rata yang satu tahun, ya. Satu tahun itu setengah tahun dia selesai kiroah, tadi ya kan? Kiroah punya hafalan minimal 1 juz. Nah, di tahun kedua setengah tahun berikutnya itu mereka ini sudah hifat ini kan? Diharapkan dari sini minimalnya dia akan bisa 5 juz tambah ini. Karena nanti ini kan banyak, berarti diharapkan minimal 6 juz. Kalau yang dari ini diharapkan masuk ke rata set, masuk ke rata set sudah punya hafalan 6 juz. Diharapkan seperti itu. Ini untuk mengetahui anak ini memang nanti diharapkan bisa enggak dia selesai sampai kelas 3. Penghitungan aja di makitanya. Nah, ada pun dari NDP, seharusnya NDP itu minimalnya 15 juz dia. Ya. Tapi prakteknya kita ambil 10 juz. Kamu kan ya? Teorinya NDP itu lulus kelas 6 dia punya hafalan 15 juz. Tapi prakteknya, ya lagi, prakteknya itu rata-rata ya 10 juz. Ya walaupun anda yang sudah hafal, tapi itu kan sekarang. Nah, kita ngambil yang teringat ini aja. Kalau dia di NTT sebelum masuk kelas 1 sudah 10 juz. Ya, bisa paham ya. Yang ini 6 juz, memang 6 juz dia. Tapi beda. Kalau ini dulu ini ya, masih kan 6 tahun programnya ini kan ya. 6 tahun dapat 10 juz. Kalau ini 1 tahun dapat 6 juz. Paham ya? Kecepatannya lebih cepat ini nanti. Paham kan? Dan semangatnya biasanya lebih semangat yang ini dibandingkan yang ini sudah malas ini karena sejak kecil dia tahu lah ya. Nah, standar ini wah, ya lebih cepat ini belum tentu ini sudah bosan hal kali ini sudah. Kalau sudah bosan itu antum pacu kalau masih bosannya nggak bisa gitu ya. Bisa jadi yang lucu nanti belum bisa dapat lucu bisa lima lucu gitu. Nah, untuk memacu ini yang sudah jenuh anak NTP itu ya, yang kalau di sini aki ya, jenuh ngapalkan terus buat. Kita lihat itu ya, saya kepenginnya main-main, jenuh dia ya. Nah, cepat berantung, ayo, ada kesempatan menghafal cuma di sini. Nanti, yang bisa hafal nanti dikirim, itu aja sudah. Naik pesawat, terus ini keluar, nanti keluar pulau ya. Kita kirim musuh buat buklo yang nafid-nafid itu. Misalkan balen. Itu nanti kita punya nanti itu. Sudah ada jambi, sudah ada ini pembinaan-pembinaan kita ya sama. Yang nama terus sudah 3 bulan sekali ke sana. Nah, ini ya. Nah, lumayan ini sudah. Jika satu ya, jika satu diharapkan dia dengan pertemuan seperti ini diharapkan dia ini 10 juz untuk MPP ini sudah memacu seperti ini bagus sudah. Kalau ini diharapkan saja cuma 12 juz jangan beda ya, ini masih seger-segernya semangat-semangatnya ya. Kenapa? Juga merogohnya kan sedikit. Kalau ini merosotnya semakin banyak, nambahnya jangan terlalu banyak-banyak kan gitu. Nanti bisa hilang gitu. Itu nambah. Hah? Nambah 12 apa? Nambah 12. Jadi 18. Total 18. Iya. 18. Paham ya? Ini jadi seketika di sini di kelas 1 dia sudah 20 juz. Ketika di kelas 1 dia berapa juz? 18 juz. Di kelas 2 sekarang tetap. Ya. Tapi sekarang dia kan sudah terbiasa merojaah. Cuma jam belajarnya di sini 2 jam. Kurangnya 1 jam aja, Mas. 1 jam itu 45 menit, paham ya? Hmm. Nah, kita pacu ini yang mengharapkan yang diharapkan bisa ini, kita pacu gitu ya. Ayo selesaikan dengan tinggal 10 juz sudah kan ringan, ya kan? Yang ini lagi cepat ini. Tahu di kelas jalan selesai gitu kasarannya lah. Dimotivasi seperti itu. Ini tetap tambahnya 12 juz, kalau ini tambahnya 10 juz. Artinya setiap semester dia 5 juz. Setiap semester dia 6 juz. Jadi paham ya? Nah, ini. Nah, berarti kalau sudah ini berapa? 30 juz, ini 30 juz. Selesai dulu kan? Diharapkan kelas 2 dia sudah selesai. Ya. Jadi yang memiliki standar ini, nah, ini nanti ini yang diharapkan dia sudah insya Allah hafid. Kita bisa mengukur sekarang ini. Dia insya Allah sudah hafid. Entah makanya ini 6 juz. Kalau kita 6 juz, waduh ini berarti nanti. Ketika tidak mau masuk sini, nah, kalau yang ini tetap dia pelajarannya sama nanti, pelajaran sama. Ya. Nanti bedanya ya di sini. Kalau yang ini sudah jauh dari sini dia tidak sampai 20 juz ya. Sama pelajaran 2 jam ya. 2 jam ini ya pelajaran 2 jam ya. Kita nanti bikin kelas di sini. Ya. Di kelas 2 ini yang pembagian kelas lagi. Paham ya? Nah, ketika di kelas 2 ini kita sudah tahu sebenarnya di sini, ya. Dari sini ini insya Allah bisa selesai, ini bisa selesai. Berarti yang hafalannya 12 juz dari batas ini, ya. Ditambah 6 berarti 18 juz, ya. Ya. Ini dikumpulkan nanti, ya, yang sudah hafalan ini dikumpulkan di kelas A, A ini unggulan. Paham ya? Nah, kemudian yang di bawah kemampuannya itu nanti masuk kelas D. Sama 2 jam belum selesai. Cuma kita mengharapkan ya, mengharapkan dia ini fokusnya ke Al-Quran besar. Really, paham ya? Sehingga beban materi yang 2 jam ini ya, 2 jam bagi ini kan memang 2 jam ini kan. Ini materi ini cepat selesai. Yang ini bikin santai. Kenapa? Karena kita tekanannya pada Al-Quran. Paham ya? Tekanannya pada Al-Quran ya. Ini bikin cepat, tas. Mungkin dari sisi buruk dia unggul, kan gitu. Tapi diharapkan ini bisa dia terpaut sedikit gitu ya. Nah, untuk yang B ini nanti, nanti di sini akan kelihatan nantinya. Kalau dia di sini kurang dari 20, sudah kelas 2, hafalannya kurang dari 20 juz, tidak mungkin bisa kelas 3 juz hafir. Ya. Di kelas 3 di sini tidak ada ujian. Paham ya? Paham kan? Ini kalau kita uji semuanya besar, ya, banyak. Banyak tenaga. Nah, di sini kita kelas 3 itu kelas 3 tidak dibutuhkan ujian. Yang sudah hafir, mereka merujak aja juga. Ujian di semester aja cuma. Karena setiap bulan ujian itu pengantinnya luar biasa. Luar biasa, semakin banyak ini luar biasa banyak. Bahkan yang di sini bisa untuk mentas nih yang kelas 1, kelas 2 ya. Mentas nih ujian ya. Karena dia sudah selesai. Yang tidak, ya sudah antum ya. Kemudian merujak aja. Gak usah ikut ujian, ujian nanti di tengah, di tahun akhir, di semester akhir. Ini gambarannya, ya, hasil musyawarah seperti itu. Mungkin ada yang, ada gambaran gak tentang tahfidz dan tahfidz ini? Tuban dari yang benar berarti ada di kelas 1 seperti. Ya, di kelas 1 kita fokuskan untuk tanya hafalan. Untuk apa? Targetnya kita bisa selesai di sini. Kelas 2 selesai alhamdulillah. Tapi kita masih ada catatan di sini. Tapi nanti kalau sudah dia gak ada ujian, jadi yang A itu selesai semua berarti. Yang A sudah selesai. Iya, yang A sudah selesai. Selesai semuanya. Di sini ada ujian-ujian. Iya. Ini belum selesai yang B. Cuma dipermudah dengan perbedaan jurus. Iya. Hanya ringannya terus. Ringan. Kita cuma perbedaannya. Yang pastinya ada pasti ada. Masih ada halakon tak? Ada halakon ada. Kalau halakon tetap ada. Ada musami. Ada musami tetap itu. Yang berat ni usia. Usia semua hafalan. Coba anda bayangkan. Kalau ketika muncul, ya, kelas 2 ini sudah hanya ini. Nah, siapa yang mau tiga di luar ini? Berat, ya. Sekarang kita ini kewalahan dari musami sekarang. Apalagi aktivitasnya Ustaz, masya Allah ya. Apa anda bisa anak ngajar di sini? Apa enggak bisa anak harus pergi terbang ke sana? Ya? Nah, di semester 2 dari Pak Tafid itu kan berarti secara teori satu bulan satu jus itu. Iya. Dalam kondisi kurang lebih hari aktif itu kan 26 hari. Untuk cara untuk mengkondisikan saat itu bisa hafal satu lembar dalam satu hari gimana? Itu kalau satu hari kalau sudah pratasid dia bisa baca Al-Quran ya. Kan biasa sudah ada hafalan terbimbing selama satu tahun itu setengah tahun itu dia sudah menghafal satu juz. Ya kan? Tinggal nambah 5 juz dia. Bukan 6 juz ya, semester 2 atau? Iya, 5. Paham ya? 5 juz. Nah 5 juz itu anggapannya sudah setiap bulannya satu juz. Gitu ya. Satu jus, makanya dipacu ini bisa, kalau dia itu kita ambil satu jus setiap hari satu halaman cuma gitu lah minimalnya, ini harapan-harapan setiap hari satu halaman, dengan dipotong nanti sudah apa liburnya ininya, kita ambil aktifnya saja itu 20 hari gitu ya, paham ya, kan sebulan 30 hari kan. Kita ambil aktifnya tuh yang artinya yang nambah kadang ini rosib, ya, kadang-kadang anu. Itu wis hitung yang 10 hari itu tadi sudah. Nah, kalau dia semangat rata-rata semangat hari libur pun juga akan digunakan untuk murojaah. Paham yang sana ya? Secara teori berarti sifatnya mengarahkan dan maksudnya. Iya, maksudnya. Kita memang mendidik anak ini supaya mandiri. Sebab kalau enggak dia latih mandiri beban kita. Kalau pengalaman kita dalam tadi untuk yang di pratahfi ini kita mencoba karena mereka dari umum saya dikatakan untuk baca aja masih susah ternyata untuk bukan satu lembar lah bahkan bukan setengah lembar setengah lembar itu mengawal itu mereka sudah berat kewalahan dengan ini. Nah itu tergantung tergantung kali di Jember ada apa namanya teori yang itu keringan ya. Kita di sini jangan dibebani pelajaran-pelajaran. Ada di sini anak memang masuk di pelatasit ini untuk yang semester utama memang anak masuk anak sendiri yang ngajar setiap hari. Anak memberikan pelajaran rokok itu sebenarnya. Ya. Rokok itu perlu hati kan katanya gitu ya. Sebenarnya itu pemotivasi. Anak memberikan mbak rokok kadang nanti, ya tergantung biar senang anak itu kadang tertisi bahasa Arab gitu ya. Biar senang anak-anak itu jadi kalau sudah, no, intinya di rokok ya. Untuk memacu anak itu supaya semangat juga ya. Dan anak sering membicarakan ini atau jadi pratasek harus diselesai apalah bacaannya, kiroahnya jalan-jalan paham ya, intinya di situ sudah kotnya, minyak, apa dan ringan bagi mereka ya. Kimia-kimia itu pakai bahasa Indonesia ringan bagi mereka ini. Ya. Nah, ketika sudah ada salah berbimbing, ya, itu sangat membantu pada dia menghafal. Ya. Memang ada anak yang memang sulit, ya. Itu pun sedikit. Saya katakan itu pun sedikit. Saya katakan sedikit. Maka kita nanti akan tahu nanti ketika di tahun ini kurang dari satu juz ya badannya ini sudah sulit untuk hafal. Itu ya untuk membedakan aja cuma, gitu ya. Paham? Kalau sudah di sini gagal sudah, tidak mungkin hafal. Ya sudah kita yang penting dia jadi koma menjadi anak. Jangan mengharap hafal, gitu kan? Jangan setel kita. Ini kalau perlu gak usah diuji anak ini. Gitu. Dan penting, senang dia akan nyuci, senang. Karena ngomong, dan penting jadi anak suami. Tapi akhirnya harus, ya. Ah, saya tanya, ayo mau cuci sekarang. Waktunya yang nyuci ujian, roca, tapi sok suci, ya, nanti, ya. Bisa dipahami ini, ya. Nah, kita enggak akan memaksakan sesuai dengan kemampuan, ya. Kalau sudah di awal-awal, ya sulit misalnya. Lalu badan tidak bisa, sudah tidak mungkin anak ini untuk menjadi hakik baik yang A ataupun yang B. Nah, hafalannya sudah sulit sudah. Nah, ini kalau tidak bisa baca ya, otomatis dapatkan satu jus dia, ya. dapatkan. Satu jus mesti kacau nanti, tidak lulus, gitu ya. Walaupun materinya sudah satu jus ya, dari surat An-Naba' sampai An-Nas ya, hafal semuanya, kata-kata hafal. Ya. Kecuali orang yang banyak kesulitan dalam ini lisan. Kalau lisannya sulit, biasanya hafalannya tidak sulit. Ya betul-betul ya. Ya enggak. Dan ini yang benar nih, ini pengalaman yang kita terapkan kok sulit nih. Rata-rata hafalannya juga sulit. Baca aja nggak bisa, bagaimana menghafal kan gitu katanya. Sehingga yang ini sudah kita dan nggak terbebani nih. Ya. Kalau dipaksa-paksa ujian itu nanti bahaya. Bukan bantukan aja. Nah, bagi yang bisa satu setengah jam ini bisa satu jus, yang sudah dapat satu jus. Maksud ini kan tinggal menambah 5 jus ya. Ya kan? 5 jus. Nah, jadi ini di sini dia sudah punya hafalan 6 jus gitu ya. Nah, kalau sudah di sini bisa 6 jus, masya Allah sudah. Diharapkan dia mampu. Kalau kurang dari itu, nanti dilihat. Dia memang kelas 2 tidak selesai, tapi diharapkan kelas 3 selesai. Bisa juga mengenai. Misalkan, dia di sini misalkan yang 10 jus ya, di bawah sini kita ambil sini jadwal. Misalkan siapa 8 jus. Tergantung anak ini, kalau dia termotivasi di kelas 1, bisa mencapai 20 jus. Tapi kalau enggak, misalkan, maksimal 8 jus juga misalkan. Ini enggak mau sudah lebar-lebar sudah. Sekarang 8 jus berarti kan 16 ya, ya kelas 2 ya. Ya. Coba. Kan enggak mungkin dia untuk hadirkan dia kan. Ya. Tapi sedikit dia ya. Sedikit dia. Karena tidak ada ujian, dia nambah terus. Beda yang tadi, ujian berhenti dulu. Untuk ujian begini. Ini yang maksudnya itulah. Kita pernah hafid walaupun tidak mungkin. Pernah hafid walaupun tidak mungkin. Nah, ketika di sini dia ya, mudah-mudahan bisa menjadi, ya ini mungkin dipacu-dipacu bisa menjadi 30 jus. Kalau enggak ya itulah. Jadi 20 berapa, 25. Nah, kan lumayan sudah di sini. Karena ini enggak dipacu, enggak ada ujian ini sudah masuk waktu itu sudah. Sebelumnya ada ujian, kan? Hah? Sebelumnya ada ujian. Ujian. Cuma di situ. Iya, iya. Kita memberikan kesempatan ujian. Ya. Sebab apa? Ujian itu momok bagi mereka. Aduh, enggak mau sudah memondok dah. Kan repot. Enggak, bebas ujian. Oh, senang gitu. Ini. Nah, cuma ditandai. Supaya mereka sering merojak. Itu aja semua. Tidak, oh, tidak semuanya dinaikkan kelas insyaallah. Kalau enggak naik kelas pusing. Untuk pra kafir semester pertama belajar pra selesai itu berapa bulan? Ada yang 4 bulan. Ada yang 1 bulan. Kalau di pratasid itu dibagi. Ya misalkan ada 20. Enggak mungkin diajar satu orang ini. Kalau di tafid, ya itu karena masih banyak tenaga. Makanya kenapa bisa? Karena satu orang megang 4. Ajar 4. Ya. Aisar itu. Ada mungkin. Paling banyak 5. Paling banyak. Kita misalkan di sini kemarin itu 22. Yang ngajar itu ada 6. Berarti berapa? 4, 3 orang. Hah? 3 orang. Ada yang 3, ada yang 4. Ya, sekitar itu. Nah itu kan artinya, oh ini kurang, ini anu. Oh iya itu kan ada tambahan satu yang sebelumnya 5 memang. Kalau 5 kan berarti 4, ada yang 5, ya kan? Kemudian ada, karena ada tambahan baru lagi, nah dipecah lagi satu itu. Ada yang memang gak bisa sama sekali. Di paling bawah sudah, ngikutin yang paling bawah, gak bisa-bisa. Nah ini hanya 2 orang ini dipegang satu orang lagi, 6 terakhir itu 6. Ada gambaran sudah ya? Sudah. Nah, kalau antum ngajar 4 orang dan ngajar 20 orang, kira-kira gimana? Antum bisa nyamakan? Tidak bisa. Nah, ini enggak bisa digabungkan dengan yang bisa. Ya enggak selesai-selesai ini. Gitu loh ya. Nah, enggak bisa. Oh, ini punya kemampuan. Oh, ini sudah. Oh, ini lulus nih kira 4 misalnya. Ini 2, 3, ini 2, ini 1 ya sudah. Kan satu mulai dari satu ini jalan ya. Dari satu semuanya, tapi ini kan cepat cari bisa 5 halaman 7 halaman ya, karena sudah bisa gitu ya. Yang ini satu halaman dulu, besok satu halaman lagi, besok satu halaman lagi gitu ya. Nah, biasanya dua halaman ini selesai ini ya. Selesai ini masih belum masih ya. Nah, yang selesai bagaimana? Mulai baca Al-Quran belum anu masih baca barang-barang itu. Pokoknya enggak boleh buru-buru gitu loh ya. Jangan buru-buru menghafal dulu. Biar dia nih ini. Nah, yang punya hafalan fadhal, yang punya hafalan merojah hafalannya, jangan nambah gitu aja cuma. Terus bacaan Quran gitu ya. Terutama dari yang akhir-akhir itu dulu. Kan ada hafalannya anak-anak itu supaya sambil merojah yang enggak dulu punya hafalan. Tapi terus dibawa yang punya hafalan tolong dimerojah gitu ya. Nah, nanti di situ baru nanti masuk semester 2 baru jor yang punya hafalan banyak setiap hari satu surat dua surat pokoknya lulus gitu ya. Kalau cuma surat yang awal-awal itu sudah sehari dua surat enggak apa-apa ya. Kirim dua surat. Nah, itu sudah ini aja satu semester ini sudah ya, hafalan aja sudah 3 juz ada yang 4 juz karena dia punya hafalan gitu ya. Ini semester kedua kan baru 1 bulan ini. 1 bulan padahal awalnya itu semuanya rata-rata 1 juz semuanya itu enggak ada yang lebih. 1 juz semuanya memang hafalan terbimbing itu rata-rata bareng gitu. Tapi anak yang enggak mampu ya sudah stop sudah. Enggak sampai tadi. Itu nanti yang berikutnya ketika hafalan, subhanallah, dan yang banyak hafalannya dan lancar, ya sudah semampunya, jur, dilepas sama kita mau setoran berapa kalian tafadhol ya, memang dicor di ini, asal lulus kembali lagi, lulus tambah lagi, nah, ini yang terakhir ini ada yang 4 juz, ada yang 3 juz, padahal cuma satu bulan, bisa karena dia punya hafalan, gitu ya. Punya hafalan, ada yang punya hafalan 3 juz, ada yang punya 88 juz kan. Sisa setoran 4 juz, 3 juz ya. Lulus dia ya. Diuji, lulus kemarin. Kan barusan selesai ujian ini ya. Artinya ini baru 1 bulan sudah ada yang 3 juz, anggap aja 3 juz lah. Atau anggap aja 2 juz lah gitu ya. Padahal masih ada 3 ujian lagi. Nanti ada libur masih ada kesempatan untuk nambah karena Ramadan kita sudah selesai gitu ya. Nah, ini nanti seandainya 2 juz besoknya lagi 1 juz ini lulus. Insyaallah akhir dari semester sudah 6 juz ya. Akhir semester diharapkan sudah 6 juz. Kalau dia setiap bulannya 1 juz. Tapi yang ini yang sudah punya hafalan yang lancar, wah satu juz itu ringan. Ini kelas 1 ini yang dari Pratafet ada yang sudah mau selesai Al-Quran. Iya, dari Pratafet ya, masuk kelas 1. Paham ya? Itu berarti sekarang 1,5. 1,5, dari 0 botol dia memang, dari 0. Itu karena semangat anaknya hampir selesai. 25 juz ya. Ya berarti kan kelas-kelas 1 sudah selesai kan? Masya Allah. Bahkan ada yang dari yang BP sudah hafid. Masuk tafid kelas 1 kan? Hafid. Kelas 2 sudah hafid. Itu kesalahannya tuh Masya Allah gitu ya. Ya mungkin 30 ini lama-lama 5, 3, 2, 1 kesalahannya lama-lama. Karena setiap hari murojaah terus ya. Nah, itu memang itu kita ya, man, tolong yang punya anak tekankan hafalan anak dalam Al-Qur'an. Tekankan. Untuk memacu anak-anak MB yang dipercayai. Memang itu kalau sudah libur panjang 2-3 hari masuk dari hari Senin itu mesti kacau kepalanya. Nah, ada libur berapa hari? Ya, kadang-kadang setiap bulan. Setiap minggu ada libur. Iya. Lumayan ya. Memacu supaya anak itu dipacu kendor lagi nanti, Pak. Macu kendor lagi. Libur. Apa saja liburan ini, subhanallah. Kita tuh untuk memulai ini berat. Sehingga tapi itu punya cara sudah. Seminggu datang ujian. Oh, enggak mau putri orang tuanya. Anak saya kalau suruh meroja, iya, kalau meroja rumah nanti ya. Jadi seminggu datang ujian. Nah, ujiannya 10 juz saja. Yang terakhir-terakhir. Enggak semuanya. Ujiannya 10 juz yang terakhir. Jadi habis liburan 3 minggu gitu ya. Masuk kan malas-malasan, sebentar lagi ujian, ayo siap-siap ujian gitu. Ya malas-malas, terus kan lama-lama kan, memang untuk dipompa untuk ini, itu memulai berat, tidak nambah sih ya, murojaah yang dulu-dulu masih kacau ya. Ini yang liburan anu ya. Nah kalau tadi digenjot hari Jumat libur, Jumat ini ya. Jumat libur. Waktunya genjotnya masih agak berat lagi. Sudah mulai jalan, libur lagi. Jualan lagi. Libur 3 hari. Sudah sekruknya banyak yang kendor. Sudah. Mulai jalan lagi. Otomatis sudah liburnya semakin panjang. Enggak merosak anak-anak. Nah inilah yang sulit. Nah, pantas kalau antum. Masa mungkin ya? Ya enggak mungkin. Kenapa liburannya terlalu panjang? Nah, ya terus gimana? Ya tersantuk. Ini awalannya sudah beda kan? Hah? Awalannya berapa fit atau MTP-nya kita sudah beda. Di sini MTP berapa juz? 6 Berapa? 7 Sampai 10. Masya Allah. Itu awalannya. Terus yang pelatang itu tadi yang jadi sehari setahun cuma satu jus. Iya. belum mas satu jus setahun. Oh, saya dari yang ya. Atau mungkin ini Ustaz, kalau di Jember itu kan memang lingkungan ya satu. Di pagi itu ya. Mungkin di rumah. Pondok. Oh. Oke, anak-anak itu masya Allah. Tapi kalau kita sepakat sudah. Nah, jadi itunya fungsinya kaplingan. Baca suku enggak boleh main dulu. Harus murojaah. Nah, harus murojaah di rumah atau pokoknya murojaah. Baik di masjid atau di rumah, yang penting anak itu murojaah. Murojaah setengah juz. Setelah itu fadwal main. Sudah main anak-anak. Baru nanti jam 7 harus masuk rumah. Jam 7 masuk. Iya. Persiapan mandi, makan, ini bukan merojaah. Nah nanti baru masuk sekolah. Ya, jam 7.45. Anak-anak itu jarang sekali yang merojaah ini. Memang kita enggak memberikan tugas ya, kepada anak-anak. Tapi pagi di rumah ya orang tua. Di rumah pokoknya merojaah sama orang tua. Orang pokoknya dia merojaah mau beri sendiri atau mau dimerojaahkan pada orang lain terserah. Pokoknya merojaah, jangan keliaran. Gitu aja sih, Pak. Tidak boleh. Setelah itu baru main-main, main-main, udah sampai akar itu udah dibebaskan aja, mau sepedaan, mau main bola, mau apa, lari-lari, terserah dia sudah. Nanti jam 7 ya ada yang jaga, ayo masuk, ayo. Nah, ada yang ngoprak-ngoprak, kita masuk rumah masing-masing, ya, mandi, makan, apalah, semuanya jam 7.45 sudah di sekolah, ya. Di sekolahan sudah langsung mau setor apa? Menghafalkan murojaah setoran ini, setoran nambah ini. Orang tua yang perhatian, ya, yang bisa 15 juz ke atas gitu, itu ekstra memang. Jadi anak itu nggak dijor gitu semuanya. Setiap pagi di murojaah, nanti malam ada murojaah lagi. Nah, kalau nggak gitu, ya orang, ya keterlibatan orang tua penting sekali. Orang tua kalau nggak perhatian ya sulit sudah. Sulit. Nah, sehingga dengan itu ya anak-anak itu masya Allah gitu ya. Mau main tidak ada temennya karena waktunya murojaah gitu ya. Nah, mungkin karena di sini terpencar ya ini banyakannya. Jadi kalau untuk menyelesaikan di tahun ini lah lebih berat daripada Jember. Kita mengadopsi tapi sudah. Ya semoga saja. Ya. Makanya saya katakan itu semuanya tergantung situasi dan kondisi. Iya kan? Nah, kita juga ada anak-anak MDP itu dari kota. Tapi masya Allah orang tuanya perhatian. Mendidikan juga bisa sama dengan anak-anak yang di Kaplingan. Pengajar apa tua betul. Di Kaplingan juga ada tipe orang tua yang cuek. Sehingga walaupun di Kaplingan seperti orang kota. Mesti rata-rata ini anu orang tuanya. Rata-rata itu orang tuanya yang kurang. Rata-rata orang tua. Kalau mengatasi anak yang sudah usia sekolah tapi belum mau sekolah. Jadi alasan yang lain. Belum sekolah. Anak-anak yang apa? Bisa punya. Bisa sekolah tapi tidak sekolah. Belum sekolah. Tidak mau. Ya. Orang tuanya. Nah gimana orang tuanya? Belajar di rumah ya. Belajar di rumah. Lihat temunya. Ya siapa? Ada di sini orang temannya. Ayo temannya itu enak lah ya. Mungkin minta bantuan yang lainnya. Minta bantuan yang lainnya. Ya Allah malamnya di sana itu anak-anak itu umur 4 tahun ya, syaratnya 4 tahun. 3 tahun dia tuh kepengin sekolah gitu ya. Kepengin sekolah, ah, lihat kakaknya, lihat temennya ini bawa sekolah. Kadang enggak ikut-ikutan bawa sekolah gitu ya. Itu kan karena kondisi. Ya. Itu ya lah, punya anak itu kadang masih umur 3 tahun ya. Ya sekolah. Masya Allah sekolahnya nanti ya yuk belajar dulu lah. Kan kelas 3, umur 3 tahun diajari dulu di rumah. Yuk sekolah, yuk. Ya tiada orang tua anggap aja di rumah sekolah. Nanti ayo besok ya sekolah sama kakak. Bareng sama kakak ya. Karena punya kakak kan, banyak anaknya kan. Jadi bisa ngikut gitu. Nah itu ya insya Allah minta tahun lah dari teman-teman yang lainnya. Seandainya ada yang seperti itu ya, didatangi. Ya. Bisa. Mesti kasih anu. Dari misalnya, misalkan ada si A. Ya. Anak ini enggak mau belajar, cuma belajar sama dia. Misalnya. Caranya gimana? Ya sudah dilayani enggak apa-apa. Tapi coba upayakan orang tua ini nyari teman yang ini. kamu tak kasih satu, nanti yang satu kasihkan ini ya. Datangnya. Main, mau main masuk teh. Terus kasihkan dia. Cari yang gap ya, jangan yang sama-sama diam. Ya. Paham sana ya? Cari yang gap ya. Paham sana ya? Anaknya siapa yang gap ya? Ya? Cari. Ya? Yang iya yang gaul lah. Biasanya anak ini diam biasanya. Kalau di rumah terus biasanya diam. Nah dikasih ini cari besok apa lagi belikan ini dua korban memang ya. Nanti ketemu lagi ngasih lagi ngasih lagi. Nah dikasih bola ayo main. Nah dikasih mobil-mobilan motor-motoran. Pokoknya dia itu bagaimana bisa berteman. Nah kalau sudah tahu rasanya berteman. Bosan sama Abi sama Umi. Faham ya? Maunya keluar, maunya keluar. Nah, tapi nah, setelah di luar, nah, kita juga harus banyak kontrol. Supaya enggak ditinggalkan Abi dan Umi-nya terus. Itulah pendidikan harus diyakini terus. Kadang-kadang anak ya subhanallah. Ya kita harus mengorbankan untuk anak memang. Ya. Ya fantas ya kalau kita sebagai orang tua ya apalagi ustaz ya harus memperhatikan anaknya sendiri anak itu sendiri. Tanya sama Musaf, gimana anak saya? Musafnya dia itu bingung dia, besok tanya lagi. Otomatis dia akan memperhatikan, ya, akan memperhatikan anak kita nanti ya. Nah, dia baru perhatian ini, baru mulai banyak laporan. Gimana ini? Wah ini gini, aduh gimana ya? Nah kita anak ini gini. Ya karena kita sebagai pendidik sudah anak pernah lah nggak terlalu sering lah ya kalau lihat anak saya malas terus nih ya kemarin berapa hari itu proses terus ujian itu ya sudah hafalannya sudah tapi jenuh sudah wah ini berat anak sudah ini nih ya kalau standar ini masuk ya tapi anak kepengennya yang lebih gitu lah. Paham lah ya tujuannya gitu. Kalau bisa sebelum masuk tahfidz sudah hafidz. Nah, gitulah. Anak memang tujuan gitu. Rata-rata anak-anak saya itu sebelum masuk tahfidz sudah hafidz gitu. Nah, itu yang saya target. Nah, ini yang terakhir ini macetnya sudah mulai dari kelas 5. Jadi ya sampai al-had terus sampai sekarang. Enggak nambah sudah nambah berapa? Satu tahun, hampir satu tahun lah ya. Satu tahun lebih. Pening anak. Setiap ujian proses. Kita ayo belajar naik sepeda motor. Sudah, daripada stres ya. Ajari bisa naik sepeda motor canggih dan. Sudah, daripada anu. Tapi harus kita ngajari gitu lah, juga enggak dilepas gitu lah ya. Tapi nak, naik sepeda motor enggak boleh pakai sepeda motor yang sama. Harus pakai sepeda motor yang apik. Mau ya, ya diajari. Sudah. Jadi dia enggak akan pakai sepeda motor ke sini. Nah, nurutkan dia, janji segitu. Sudah. Karena tahu dia orangnya insyaallah kalau dijanji megangi janji gitu. Tapi kalau anak yang enggak jangan. Jangan lain nanti ya. Nah, dia kalau dikasih semangat tuh sudah. Masa kamu enggak kasihan Abi, Abi sudah ngajari kamu sepeda motor, sudah bisa, masa enggak anu. Malu mulai merojak lagi. Karena hafalan sudah sampai segitu al-hajj itu berat dia. Merojak itu. Proses. Pusing anak-anaknya. Dia terasa pusing. Yang kelas namanya. Duh. Kali kelasnya tak panggil. Musifnya tak panggil. Gimana anak? Waduh saat gini. Ini terus gimana selesainya? Anak sudah pusing juga sih. Ngurus anaknya orangnya sendiri kayak gini kata-kata. Nah sudah. Tolong. Jangan sampai tahu. Ini ya uang cuma 20.000 gitu ya. Antum belikan apa sudah ya. Ditasjid dijanjikan dia. Tapi antum kasih ada dulu. Jangan kasih apa belikan apa lah terus antum. Karena pura-pura enggak tahu aja ya. Oke. Aku dikasih musib. Masyaallah musibnya kamu tuh cek baiknya nak gitu ya. Puji aja maksudnya, karena bandel sama katakan. Nah sudah, masya Allah. Nah, tapi dia menerimanya kurang sak gitu kan? Masih ngasihnya muslimnya nih, masya Allah. Mungkin karena ada kenakalan mungkin ya. Aduh, nanti ya, ambil itu di situ lah. Jadi ada buah naga itu. Dia beli berapa kilo gitu ya. Jadi banyak itu buah naga itu. Tak kasih uang 20 kan di sana kan cuma 3.000 sekilonya buah naga ini. Sekilo 3.000 ada ya. Enggak beli cuma 3 kilo. Tapi kan nanti ada yang 20 kilo itu enggak dia 20 itu enggak dihabiskan semuanya. Nah sudah dia dapat itu. Ya cuma ya caranya ini cuma ya perlu dibimbing memang ya masih baru ya. Itu ambil nanti ya di sana ambil. Ya udah lihat ambil ya namanya anak ambil satu tok aja. Paham ya? Padahal itu ada berapa 10 atau lebih gitu ya. Memang anak salah kan. Nanti suruh ngasih adik-adiknya. Gila. Ambil satu. Dipanggil kok kan. Sudah nih sudah ambil. Dia tuh ambil semuanya. Ambil nanti kasih adik-adiknya ya. Jadi tetap adik-adiknya juga sama juga gitu loh. Jadi sempat adik tapi kan senang kan. Nanti adik-adiknya. Nah, saya kan termasuk adil juga kan. Anak satu kasih yang lainnya juga dapat kan gitu lah. Nah sudah. Waduh. Udah mulai ya sudah. Masya Allah muslimnya baik. Wali kelas juga gitu ngasih hadiah. Masya Allah. Masya Allah kamu ya tempat ini. Iya sih kenapa? Tidak tahu sih aku info. Wah yang kamu sekarang sudah bagus sudah. Kan ada perubahan sudah Masya Allah. Bagus gitu ya. Nah, ternyata dijanjikan kalau muntas kasih hadiah. Sudah. Kan sudah mulai akrab. Mulai ini. Yuk pokoknya kamu lulus jangan muntas. Lulus guru targetnya ya. Kalau lulus ini kasih hadiah. Anak tak sih, kalau kamu muntas, hati kasih hadiah. Gitu. Semangat dia, dua orang yang memberikan motivasi. Ini dapat hadiah nih, sudah. Nah, barusan ini, Masya Allah, yang tadi rosip, subhanallah. Nah, muntas, maksudnya salah 30. Ya terpaksa harus saya ngeluarkan uang. Ini hadiah. Nah, itulah maksud saya. Nah, sekarang sudah mulai agak stabil, sudah. Memang anak-anak itu butuh kita karena kita sendiri sudah nasihatin nggak mempan-mempannya lewat musyawarah lewat apa sekarang lewat siapa saja sudah tolong dinasihatin sebab walaupun saya ustaz kadang-kadang sudah nggak mempan nasihatnya sudah bosan kadang-kadang nah ini lewat yang lainnya nanti kalau dia sadar baru dia mulai nurut lagi sama orang tua ya gitu. Kadang anak moto kadang enggak mau mondok ya. Ini pusing juga ya. Terus Pak, peranan ibunya itu? Oh. Kan pasukannya banyak. Mesti banyak orang. Gitu. Ibunya kan punya adik-adiknya banyak tuh. Iya. Itu dalam mengawasi dia ini anak tadi itu? Ya anak, Ustaz. Oh gitu. Yang ibu-ibunya ini fokus ngubungnya adanya, enggak nangani, hafalan ini banyak sekali, enggak nangani anak terjun, tapi anak kan kadang rapat, kadang ini ya anak harus punya orang lain anak suruh kebetulan saya punya mantu, ayo kamu bantu anak saya, gitu ya, manfaatkan dan kalau asal enggak punya mantu yang ini ya siapa saja yang bisa dibantu enggak bantuan, gitu karena waktu kita sudah habis gitu bertawon gitu lah maksudnya. Perlu ikut lagi. Ya, melahirkan lagi. Tambah enak kan gitu kan. Yang hafid dan hafid itu tambah banyak kan gitu. Ada. Ini rekam lah ya awal tu jangan. Nanti saya uminya tidak. Oh, tidak apa-apa dah. Kalau ini tidak apa-apa untuk antum ini khawatir. Nah, seperti itu kondisinya. Pendidikan memang berat harus banyak. Aduh, gimana caranya ini? Tidak bisa ini. Ya sudah. Kita cari gimana lah daripada anak itu apa yang enggak terarah gitu ya. Lebih baik kita arahkan. Anak-anak itu subhanallah. enggak diajari motor, insyaallah bisa naik motor anak itu. Bisa, walaupun enggak punya sepeda motor zaman sekarang ini bisa. Diajak temannya itu ada anak kita ini, subhanallah. Aneh, wah, enggak punya motor tapi bisa naik motor. Dari mana? Punya teman bisa naik motor. Ayo, diajari sama temannya. Ini ngajari, kalau yang temannya ngajari, masyaallah. Bisa nabrak-nabrak, bisa ganti rugi banyak gitu kita. Lebih baik kita ngajari. Memang masa-masanya ini. Ya cari an lah, cari apa ya, ya cara-cara lah. Mungkin kalau kita tidak bisa, nasihat tidak bisa, ya kita cari lain. Harus perhatian pada pendidikan anak-anak. Nikmatkan kalau bilangan hafid dan hafidho. Nikmat. Apalagi nanti jadi ustaz, jadi mengajar, kan nikmat ya. Kita masih usia seperti yang mengawasi itu, apa mereka sudah kita arahkan untuk mulai memahami air yang diapakan, apa-apa. Kadang-kadang kita juga kita melihat beberapa jelas dari salahnya, mereka pelan-pelan mengapanya pelan-pelan, akan ada yang sampai 8 tahun pada alfakoloh. Kadang-kadang ini menjadi bahan yang cukup aneh atau bahan kentangan gitu. Sementara kita mengasuh itu apa-apa. Sementara beberapa dewa syarat meminta mereka dengan keahlian. Ya berarti harus bisa bahasa Arab dulu. Kan gitu dah. Masalahnya kan Anda ya harus bisa bahasa Arab dulu. Untuk bisa bahasa Arab dulu itu butuh proses. Ya kan? Karena mereka orang-orang Arab kan dan mempelajari bahasanya dulu sudah. Sehingga mengharapkan Al-Qur'an memahami maknanya. Ini satu sisi. Tidak di sini, di sana dari salaf hafalan itu yang paling bagus sejak anak-anak. Kita memadukan sekarang. Pemahaman dulu apa? Ini dulu. Pemahaman, ya kalau sampai Al-Quran ini, ya usianya sudah lewat, dia tidak akan hafal masih. Kalau sampai menghafalkan Al-Quran. Apa memahami Al-Quran? Gitu. Makanya kita ya memahami dalam bentuk yaitu apa materi-materi yang kita sampaikan terlebih awal dulu. Walaupun tidak dalam dikemas Al-Quran, kemudian dipahami ayat demi ayat, kemudian nambah lagi. Ya, gitu. Nah, Syarobi juga menyebutkan kan, nah, untuk anak marhalah madrasah ibtidaiyah itu untuk tingkatan kelas 1 sampai kelas 3 itu atau 4 itu diharapkan ini ya beliaunya itu diharapkan setengah Al-Qur'an 15 juz. Jadi itu bisa dibayangkan gimana. Belum kelas 6. Nah ini ya kita pemahamannya di jurus-jurus dari dasar-dasar kita ini memang. So kita ini juga beda, gitu. Kalau sirahnya kalau kita mau ngikutin anjir para ulama bagus. Ulama itu bisa belajar ini, bisa semangat ini kemauannya sendiri. Sementara kita anak ini kan dalam rangka pembiasaan saja. Supaya pembiasaan dalam yang baik, gitu ya. Kalau nggak dibiasakan dalam yang baik, kesulitan. Kalau tidak diarahkan untuk menghafal kepada Al-Quran, kapan lagi waktunya? Nah, karena usia yang seperti ini, usia yang masih bersih gitu ya, sehingga mudah untuk ini. Kalau dia hafal ketika itu kokoh, maka masya Allah, insya Allah nanti hafalannya kokoh. Itu kan sudah kita paham ya, al-hifdzu bis-shighar kan-naqsi 'alal hajar, kan gitu. Adapun kalau sudah tua ya seperti al-kathib ala lemah. Nah itulah sampai ada cerita itu ya. Nah, ada syekh menjelaskan ya, ada rombongan jamaah umroh itu masalah besar-besar dan anu jaroh ke masa ini Syekh nang. Yang ini enggak bisa bahasa, singgung. Apa dia namanya Syekh ini? Nanti tanya sama Ustaznya. Ustaznya jelaskan gini. Ini faham ini. Yang ucapannya Syekh enggak paham. Tapi ucapannya Ustaznya paham dia. Berarti satu teman ini lebih bagus ya daripada Syekh. Kenapa dia paham? Syekhnya gak bisa bahasa Indonesia sehingga dia gak paham. Gak bisa paham. Kita kalau belajar di Indonesia ini ya, usul Selasa misalkan ya, itu bisa berbulan-bulan. Sebulan aja suruh ngebut itu sudah, ya enggak? Kenapa? Kita kadang mentalkin baca iklam terat, saya lama-lama aja cepat-cepat masih ngarokat aja ya kan Alhamdulillah, nanti diterjemahkan satu-satu, nanti setelah itu dijelaskan ya. Kalau langsung belajar di Arab ya sudah, paling itu 2 minggu selesai, bahkan gak sampai 2 minggu ya. Seminggu selesai, usul Selasa Qailul Arba seminggu selesai. Seminggu selesai. Kita butuh enggak perlu lama tahun-tahunan itu ya. Kenapa? Bahasa Arab diterangkan dengan bahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia, ah ini enggak ngerti bahasa Arab, ya terpaksa ngajari ini diterjemahkan dulu satu persatu. Nanti setelah itu ini kemudian setelah itu dijelaskan. Itu pun enggak paham. Kan gitu. Jadi belajar ini, nah ini kalau menjadikan guru mana belajar di Saudi kitab ini selesai. Belajar di Yaman kitab ini selesai. Kelamaan sekali ini modul ini. Ya. Di sini yang diajari bukan orang Arab, penerjemahnya juga, penjelasan juga bukan penjelasan Arab. Kalau yang Arab-Arab itu sudah dianggap ini faham. Kan gitu. Memang yang berkatana sudah faham gitu. Terus diterjemahkan apa diartikan maknanya ini maknanya gini ya ringkas sekali. Terus lanjut lagi 4 kali pertemuan selesai sudah jadi, atau 1 minggu selesai sudah selesai, pada dalam 4 pertemuan selesai, bahkan 2 kali pertemuan selesai. Iya kan, coba kita ngajar pada dalam bulan-bulan. Ini maksud saya anak yang menjelaskan ini ya beda ya, mereka yang sudah ke ulama beda, sudah kesiapannya itu beda dengan yang belajar yang di sini. Ini perbedaannya. Jadi para ulama dulu mempelajari ilmu walaupun jauh ini ya memang semangatnya luar biasa, sehingga hasilnya pun juga luar biasa. Mereka ya udah pertama Al-Quran gitu ya, bagi mereka gampang ya. Kan ada ini sebelum 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun hafal Quran ya. Kita 60 tahun belum hafal kan gitu. Nah ini kenapa? Karena mereka sudah masya Allah terbiah yang di situ, masya Allah umiknya, kadang abinya, kadang pamannya ya, itu punya pengaruh juga gitu. Nah itu. Nah sementara kita ya artinya bagus, ternyata yang ngembosi pamannya kan repot. Ini pendidikan kita. Abinya bagus, ternyata lingkungannya kurang mendukung. Ya banyak lah faktor-faktor. Wallahu'alam. Nah itu gimana nanti, ini baru pembahasan Al-Quran belum selesai ini. Sekarang yang ini, sistemnya sekarang. Supaya mencapai seperti itu gimana? Nggak tahu di sini ya, jangan ngikutin itu. Ini perkara berat. Kenapa? Ya kalau itu di sana memungkinkan, karena setiap muroja itu ada musamiknya. Baca subuh ada, nanti jam 7.45 ada, nanti jam berikutnya pelajaran. Setelah itu muroja lagi, badal asar muroja lagi, badal isya muroja. Dan setiap muroja mesti minimal ada satu pendamping dalam satu kelas. Dalam satu kelas ya, berarti ada 6. Kalau ada di tafsir itu ada kelas 1, ada 3 kelas. masing-masing kelas itu ada satu yang mentasmi. Itu minimalnya sudah. Tapi kalau baca subuh 4 orang, 5 orang, ya itu ada. Nah, karena di masjid Halaqah. Di masjid. Di setiap di 5 masjid. Iya, semuanya di masjid. Kecuali durus ya. Durus karena ramai, enggak mungkin masjid. Itu semuanya di masjid. Masjid dibagi sudah. Di swab pertama ya, berapa pertama, berapa kedua, nanti ini dibagi ini. Kalau kelompoknya kecil-kecil ya sudah ini karpet, satu karpet, lain dua karpet, ini dua karpet, dua karpet gitu. Terus gitu dijajar gitu. Ya itu ada pengaturan. Nanti jam 7.45 ada MTP masuk. MTP didahulukan depan. Yang takfir agak belakang. Oh ya, mumpung ingat ini terkait dengan yang di sini. Ini kan nggak ada karpetnya di masjid ini ya. Nah, itu kasihan anak-anak. Duduk di lantai terus. Mungkin timbo beli kayak gini. Setiap anak harus megang ini. Jadi mau sholat bawa ini, taruh di belakang. Habis sholat bawa. Harus duduk di sini. Ditulis namanya. Hilang harus ganti, belikan lagi. Ini penting lah untuk kesehatan anak. Kalau duduk ini ada muslimin yang menawarkan kita ini karena menawarkan melalui guru saya ingat kartet dulu ini ada kartet pernah Pak Yuki pernah bicara juga sama anak juga tanya juga ukuran masjidnya itu panjangnya berapa karena udah kasih 16 meter mengerti masjidnya tapi wawala belum tanyakan lagi. Cuma kalau ini kan bisa dikeluarkan. Iya. Karena tetap ada. Kalau kampet itu kan paling tidak sok. Iya ya, tidak sok. Sementara kalau pokoknya nyebar ya. Bisa kalau sananya sampai ke belakang terpenuhi. Bukan ke tiga sok ini atau dibikin itu aja. Memungkinkan kalau cuma sembilannya itu tiga sok memungkinkan. Jadi karpet-karpet itu semuanya. Kalau di masjid timur kan memang sudah sholatnya kan sudah bersof-sof itu, jadi cukup itu untuk tahajud pagi itu. Jika sorenya anak-anak bawa kayak sajadah itu, pokoknya ada yang tempat itu, tapi ada yang banyak ini. Baik itu sudah di termasuk yang di yang mbak yang di mana? Tidak diusahakannya banyak hal yang dulu termasuk usahakan iya anak-anak tidur pakai kasur tapi langsung bersenang-senang ini lebih bagus pakai ini itu hah? Iya tapi ini ya itu kurang bagusnya ya apa ya tipis nanti cepat rusak ini kan yang kedua itu apa lebih lebih hangat dari ini ini enggak ya apa ya enggak langsungan mas yang anak berapa tahun tidur pakai ini sampai Allah berikan bisa beli itu kasur yang anu pakai karpet Oscar gitu lah sepon segini terus punya kayak punyanya tapi anak bikin lebar karena untuk keluarga. Ya, tidurnya di atas itu aja. Kayak gini nih, dari dulu awalnya gini. Kan murah ini, cuma butuh 3. Itu ke tenaga yang apa? Jadi dia di setiap jam-jam belajar. Nah kalau nggak terpenuhi yaitu per kelas kumpulkan nanti ada satu orang yang mengawasi kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan tetap per kelas ngawasi satu orang cuma mondar mandir aja ayo ini merocah gitu aja walaupun tidak maksimal tetapi lebih yang penting ada pengontrolan yang penting Kalau anak sering menghafalkan sendiri, kalau tidur siapa yang mengingatkan? Iya kan? Paling tidak ada satu ustaz yang bersama mereka ketika subuh dihilir, dihilir. Memang perjuangan nih ya, untuk hasil yang baik butuh perjuangan. Dihilir, nggak harus, maksud saya tuh apa ustaz tuh bisa baca Al-Quran ya? Nggak ada. Maksudnya kalau di istilah jember itu ya, yang mutajawijin itu dikasih ustaz. Ya, memang kan ustaz dalam alaman yang nasmi, yang ini ada yang bela-bela ustaz. Justru yang santri-santri secara ilmu lebih ya, al-ah gitu. Khawatir sombong nanti, nanti paham ya. Ya, tapi walaupun kadang-kadang mutajawijin bangga, woy ustaz ya. Repot. Pernah ini subhanallah ya. Anu apa? Anu ngajar di pondok. Karena dia dilibatkan ngajar cuma ngajar bahasa Indonesia gitu ya. Tapi di situ ustaz bulan ya. Ngajar ya. Ustaz. Iya. Betul kan kata kita ya? Masya Allah. Setelah tersabut betul ini ustaz. Aduh, bingung itu ngomongnya. Udah katanya ngajar. Oh iya iya, tapi bukan ya, kita harus meneruskan akhirnya kan. Dia promosi nah, pakai nama ustaz. Repot ini. Itulah keikhlasan pentingnya. Kita menggunakan ustaz itu agar anak itu berkirong kepada mereka. Agar ya berkirong, kita mendidik mereka berkirong. Tetapi subhanallah, ya kita memang masa sudah besar bangga dengan ini saya ikhwan-ikhwan ini tidak mungkin lah gitu lah ya. Tapi jika ternyata ada repot jadi ini. Tapi ya, akhir-akhir ini sudah kelihatannya ya, alhamdulillah baik-baik lah. Itu baru yang di sini aja ini gimana nih? Jadi anak harapkan mungkin Allahu a'lam kalau bisa setiap kelas itu ada satu-satu. Kalau ada tenaga bisa di apa jadwal. Kalau tidak ada ya semampunya berapa? Paling tidaknya satu untuk ngatur ya, untuk ngatur. Ayo ini di sini kelas satu, ini kelas dua, kelas tiga nih. Baca. Ngawasin toh aja kemana-mana. Ayo, ayo duduk-duduk. Dia duduk di belakang dengan meroja, tidak apa-apa. Ini pernah terhalang kok acara satu. Bisa dilakukan lagi. Atau yang lainnya yang terkait dengan ini. Kemudian yang kedua juga ini gimana bagusnya? Patri ini mungkin fitur. Iya, terus saya ditawarkan. Jadi itu terdulu yang biasa seperti. Iya. Terlambat. Karena kita rapatkan lagi. Kemudian sebenarnya juga dikasih separuh apa, nggak usah ya. Penuh-penuh. Nanti untuk mobil masuk lewat. Nggak mobil nggak apa-apa lewat sini juga. Kalau ada pintunya. Kalau untuk belakang ini agak susah. Kalau nggak depan sana itu. Parkir ada. Ada ini. Ada misalnya. Tapi alat itu disolatkan lagi. Ya antum atur. Yang penting bagaimana nanai penglihatan anu. Terus terkait tahu ada operasi juga. Operasi itu kan cukup istilahnya pinggir jalan. Oh iya, jalan. Sudah dia tongkrongan. Iya. Jadi alat-alat di situ bahkan namanya pemberian itu memang untuk umum juga ya. Di satu sisi memang ada sisi positif artinya hubungan masyarakat ada. Tapi datang kan bahaya ibu ya bahaya sisnya barangkali sih tapi semacam itu ya seandainya mungkin itu kan tadi yang jalan antara rumah yang satu beda sama sembilan itu seperti yang salah dulu kan pertama ditutup gitu ya kalau nggak salah seandainya itu untuk kooperasi dan untuk anak-anak tapi sana mungkin dapat kooperasi bang tapi lain apa namanya lain konsumen ya untuk bisa dibahas. Iya, ya intinya acara anak-anak ini juga terjadi dengan pemandangan-pemandangan yang Kemudian yang berikutnya pengadaan musrif yang di ini ya. Penting. Sakan. Gimana sakan? Sakan itu cukup rawan dengan gelapnya, ini juga dengan mungkin masing-masing musrifnya juga belum. Ya. Walaupun banyak ada masul-masul dari ya. Kami kurang, nah, kalau dari santri kurang. Iya. Nah, coba gimana nih musrif? Bukannya dengan sakan? Iya. Menambahkan itu tentang yang santri-santri yang pemandangannya kurang ini, mungkin ada satu aturan juga setiap jumat itu jangan main bola di lapangan sana itu. Itu terkadang juga berbenturan jangan sampai kali bagur itu. Dan ngadap itu. Yang pengawasnya juga nggak ada. Itu mungkin nggak benturan. Oh, lapangnya sebelum mereka berangkat ke lapangan itu ada AMI yang survei dulu. Kalau lapangan kosong baru mereka berangkat, kalau lapangannya sih belum mereka. Mereka nggak main. Kalau pas ini ternyata udah disurvei terus kita pakai terus ternyata sekolah lain juga datang pakai. Bubar pulang. Jadi itu kan biasanya ada AMI dulu naik motor dengan anak survei tempat. Kita kosong, pakai sini baru nanti kalah. Pokoknya dikawal, setiap anak keluar dikawal oleh musrif. Kalau enggak ada ya terpaksa ikhwah atau ustaz, mudarris. Itu harus dibiasakan, enggak anak itu dilepas, dicul, nanti ya sudahlah. Kejelekan itu lebih disukai biasanya, daripada. Jangan berhusnudzon yang seperti ini, insya Allah dia sudah dewasa, insya Allah sudah. Jangan, rusaknya karena kita husnudzon tidak pada tempatnya. Faham sana ya? Insya Allah lah, tidak bakalan melihat perempuan. Tidak bakalan lah interaksi sama anak SMP Kalibakor ya. Ya kan? Jangan pakai perasaan seperti itu. Jangan husnudzon ya. Seperti itu enggak pas sebenarnya. Kita khawatir justru kalau anak mandi itu ketemu sama ini gimana caranya. Nah, ini harus ada khawatir sesuatu yang tidak layak untuk dikhawatirkan itu. Mungkin agak timbang sedikit dari pembahasan, tapi ini kasus yang sering terjadi itu. Anak-anak MI diantar sama yang sama Ikhwa, sama kakak orang tuanya, kakak kakaknya. Itu kan keluar jalan ini kan udah langsung jalan raya. Seringkali mereka nggak pakai helm gitu. Ya padahal itu kan udah jalan raya. Akhirnya kan kita kan bawa nama baik tabiat, nama baik dakwah. Itu apakah perlu ada semacam penekanan sebaiknya helm digunakan, bahkan ada santri MI kelas 6 yang dia memang sudah biasa dilepas pakai motor. Nah itu anak secara inisiatif kalau dapat si anak ini pakai motor itu anak nggak bisa, memang nggak bisa larang karena anak bukan orang tuanya gitu. Paling anak cuma larang dia kalau nggak pakai helm, anak suruh balik lagi ambil helm. Kalau pakai helm, silakan terus. Tapi kalau nggak pakai helm, jangan marah motor. Pada situ yang anak bisa sampai. Itu gimana sih? Menyasihi. Anak kelas mana? Tidak usah. Ya, ditekankan pada orang tua di pantan, anak-anak yang gak punya SIM gak usah pakai motor. Kalau diajarin gak apa-apa, berarti kalau diajarin itu bersama orang-orang. Diajarin mungkin lapangan, ini. Nanti ke jalan raya, apa yang ingin. Ataupun berkait dengan ini, coba untuk belajari, karena khawatir salah ya. Ya pemasalnya kalau aturan pemerintah lalu lintas ya pakai helm. Aturan lalu lintas bukan sekedar helm saja, anak usia di bawah 17 itu kayaknya enggak boleh. syarat siumnya kan gitu ya. Kalau sebenarnya ada kecelakaan, ada anak usia di bawah 17 disalahkan walaupun dia posisi benar. Nah ini perlu diimbau orang tua, enggak boleh peraturan salah. Cuma permasalahan sekarang berkenan dengan helm. Anak kadang bingung, darah wajib helm, berarti ada darah sunnah pakai helm. Allah alam, anak enggak paham itu kadang-kadang gitu. Anda telah memasuki kawasan tertib lalu lintas. Apa maksudnya tertib lalu pakai helm itu? Gunakan helm standar kan gitu kan. Nah, di sini ada tanbih, oh di sini aja yang wajib. Berarti yang lainnya kan enggak wajib. Enggak harus. Nah itu Allah alam. Silakan antum. Di sini enggak pelingan ya, ini mau bawa alam harus pakai alam enggak masjid ya Allah. Nah ini perlu dibahas sendiri sekarang. Ada yang mengatakan ini dianya sendiri ketika terlalu sering gitu mungkin sumpah pakai alam karena menurut dia ini bukan daerah yang wajib alam. Anak-anak nggak tahu sejauh mana, gimana coba kalau di kampung-kampung yang ada aspalnya juga, gitu ya. Apa kewajibannya enggak? Gitu. Oh, enggak apa-apa itu kampung ya sudah. Ya kalau kita mau ngikutin aturan ya, walaupun di kampung untuk aspal ya kayak jatuh kepalanya kan bisa lumayan juga kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, nah belum tahu tentang ini. Mungkin satu jam. Ini kalau itu lebih terlalu besar. Ini kan, enggak, ini kan jalan kampung kan cuma sedikit. Itu begitu jedul itu kan sudah jalan itu provinsi atau jalan apa itu? Sudah jalan raya. Oh kalau itu. Ya makanya itu yang lebih depan itu. Meskipun nanti akhirnya masuk ke jalan kampung lagi, tapi kan itu depan situ kan. Udah jalan raya sih. Nyebrang doang. Iya. Nyebrang doang ini mana. Kalau jalan udah masuk sini depan pondok mungkin kita maklumi. Itu udah jalan kampung. Sama dengan pondok kita. Pondok kita itu jalan provinsi itu. Mau ke Kaplingan yang barunya. Nyebrang. Nyebrang cuma satu ini aja. Allahu a'lam ya, apa ini hukumnya harus wajib apa yang sunnah ini gak tahu anak. Tapi kalau ada anak-anak gak pakai helm, apa orang tua gak pakai helm, itu tandanya dia perlu masuk tempat. Berarti dia orang pintu berarti. Paham situasi jadi gak pakai helm itu. Jadi kita tidak berani sembarang sama orang tidak pakai helm. Itu bukan selamatan yang ada mobil. Jadi banyak orang sini yang tidak berani lah. Baik, mungkin apa juga perlu diratakan itu halaman itu. Biar enak. Pemirin. Mendatangkan urugan, tapi pendapat Pak Dodi itu diuruk pakai tanah biar nanti rumputnya terus tumbuh. Tapi kalau anak berpendapat untuk saat ini kalau diuruk pakai tanah nanti tanahnya habis dengan hujan, terbawa hujan juga akan tambah faktor nanti karena setiap musim hujan di tanah harus tanahnya lembek, pinjak-injak santri juga ke bawah air. Walaupun nanti mau bagaimana efektif aja kalau untuk saat ini mungkin efektifnya batu Mosok ya? Iya, kerosok. Tapi lupa batu. Tapi kalau mungkin musim kemarau bisa tanah. Ayo, dulu sempat dulu pada tanah itu merepotkan sekali ya. Iya, jadi baca. Iya, semua tempat dari kota sampai masjid pun juga kotor. Iya. Pasir yang berbatu itu. Yang berbatu kerosok itu. Kerosok itu kerosok. Pasir itu. Iya, pasir itu. Pasir batu. Pasir batu. Langsung mati juga. Iya. Bagus, walhasil bagus. Mungkin lapangan itu juga kan baca juga itu. Kemudian aturan yang di putri mungkin diperbaiki nanti di tim putra siapa sebagai penerima tamunya. Kalau itu yang laki-laki, yang perempuan harus kemana jalurnya, ini harus diatur. Terakhir anak itu bertemu bertemuan bertemu dengan orang yang penggembos dakwah, akhirnya malas belajar. Sama dapur kemana itu? Dapur. Ayah. Ambil. Dapur itu juga khawatir adanya. Ya kita khawatir siapa ini. Kan buka tak akhwatnya lagi masukkan ini. Itu kan bahaya. Mungkin pakai sistem bagaimana bel. Jadi kalau ada yang mau di bel tet, jadi awak sudah tunggu. Ketika kita selesai naruh barang, tutup, baru tet-tet, keluar. Bikin aturan aja. Tet sekali untuk peringatan ketika pesawat perempuan ini, cepat dia pergi. Tutup gerdeng. Kemudian masukkan barang-barangnya. Iya kan? Setelah itu, tet-tet. Nah, sudah selesai dia. Ya, akhwat ini boleh ngambil atau boleh naruh. Bikin juga ketika waktunya ngambil. Tet. Sudah aman diambil barang-barang tersebut. Sudah kira-kira mau dibawa, tetet seperti sudah selesai. Dari luar saja, enggak usah dari belakang. Kalau mau membuka harus ngebel, gitu lah. Kalau mau tutup juga mau harus ngebel. Kalau jendela itu untuk maling itu pintunya dia masak ini. Laki atau perempuan? Laki. Banan juga laki. Sayur-sayur. Kalau yang banat perempuan semua itu? Laki. Banat laki yang sayur-sayur. Ada pun masa anu ya. Nasi. Nasi ya perempuan. Jadi tinggal aja seklek. Nah, ngomor gasang klek kan dia bisa merojak ini. Nanti kalau dia menulis. Kemudian juga ya kita bertahap lah. Sekarang konsep-konsepnya dulu. Nah, lemari-lemari itu kira-kira layak enggak, kurang enggak gitu ya. Kotak yang di bawah itu berkecilan enggak gitu. Itu dipikir ya Pak. Bang ada lagi? Sudah sampai ini. Hah? Kayaknya sudah sampai. Iya, tadi malam cuma 2 jam setengah itu. Pada subuh langsung. Hah? Cukup dulu ya, insya Allah lain waktu. Mudah-mudahan nomor masih. Tapi ya, apa namanya? Mungkin seperti mukadimah. Mukadimah dan waktu sudah cukup. Karena yang itu sebagai awal tertentu. Barangkali nanti itu ya, kita bisa sudah melihat kondisi ini kan bisa lebih ya. Dalam kita mungkin terkait masalah aktif mungkin bisa lebih gambar latihan melihat situasi yang seperti ini. Semoga nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa menanyakan lebih luas lagi dalam bisa. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, beberapa masjid kita lalui bersama dan semoga kita bisa mengambil faedahnya, dan semoga tahun di antara kita semakin baik, dan juga Amrul Ma'ruf penanyaannya kan yang ada di antara kita, mari kita tegakkan ada diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita, sehingga menjadi semakin baik, semakin diberkahi apa namanya pendidikan dan tarbiyah di ma'at ini secara umum, dan juga kuliah secara umum, dan terkhusus dari Abu Sa'id Hamzah, saya ucapkan sesuatu malam, semoga apa yang Alhamdulillah secara umumnya sampaikan juga dicatat di sisi Allah SWT terus beri kebaikan. Baik, barangkali kita cukupkan, mungkin karena untuk sebagai tausiah ya, karena beratnya amalan tarbiyah ini ikhwannya, kita sangat butuh pada pertolongan Allah ya, tentunya supaya turunnya nasrun Allah, masing-masing kita memperbaiki diri-diri kita. Kemudian yang kedua yang amat anak tekankan, hindari ikhtilaf ya, tafarruq di antara antum semuanya ketika bermusyawarah ya, bermusyawarahlah dengan ya kedewasaan, artinya usulan-usulan silakan, siapa saja boleh usul, anak tekankan ini pendidikan ini harus banyak musyawarah, usulan itu macam-macam ya, terjadi perselisihan dalam masalah ini tidak ada masalah, ketika dimusyawarah sampaikan ya. Ketika sudah dimusyawarahkan diputuskan oleh apa mas'ul yang atau yang memimpin musyawarah tersebut, tolong diterapkan ya. Ini penting dalam tarbiyah, tolong diterapkan, karena kita tidak mungkin ya, ini punya ide, ini punya ide, masing-masing merasa benar, ini merasa benar ya, kemudian pokoknya ide saya harus diterapkan, ini sudah pokoknya ide saya sudah punya pengalaman begini begini begini, yang ini ngeyel ya, punya ide gini gini gini gini gini. Anak tadi agak ngeyel sedikit. Kenapa? Di benak anak beda dengan apa yang ini. Setelah dijelaskan, tidak ada masalah. Oh, ya faham sama intinya. Cuma ya sedikit berbeda. Ini lebih faham. Jadi jangan memaksakan apa ya apa yang ada di benak kita itu. Belum tentu benar itu. Belum tentu benar. Oleh karena itu setiap musyawarah tolong ya dijaga. Ketika menyampaikan lafaz-lafaz ya. Menyampaikan lafaz-lafaz itu tolong dijaga ya. Apalagi posisinya bukan orang yang didengar suaranya oleh semua pihak. Tolong dengan lafaz yang bagus supaya bisa diterima. Ya, kalau seandainya tidak terima, tolong jangan bersuudzon kepada yang memimpin rapat. Ya. Ini yang tekankan ikhwan. Rusaknya pendidikan karena rusaknya para pengajar-pengajarnya atau pengampu-pengampu dakwah. Dan ini sebenarnya ada di salaf ya. Kalau enggak salah, ana lupa. Sufyan ats-Tsauri kalau enggak salah ya. Beliau mengatakan al-a'mal sayyi'ah da'un wal ulama'u dawa'un. Fa idza fasada al-ulama' faman yashfi ad-dawa'? Faman yashfi ad-da'? Faham maksudnya? Amalan-amalan yang buruk itu, amalan-amalan yang jelek itu penyakit. Amalan jelek, amalan apa saja yang ada pada diri kita ini, itu amalan yang jelek itu penyakit. Sedangkan ulama itu adalah obatnya ya, yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Kalau sudah ulamanya rusak, merobinya, pembinanya sudah rusak, siapa yang akan bisa menyembuhkan penyakit tersebut, siapa yang akan memperbaiki amalan-amalan yang buruk tersebut ya? Kalau ulamanya, artinya kita ini ya, kita enggak pantas jadi ulama ya, maksud anak ini, kita sebagai murabbi, kalau kita sebagai murabbi sudah ya rusak kita ini ya, alatnya kurang bagus di dalam bermusyawarah ya, tidak saling memahami, kurang tafahum ya. Maka subhanallah ya. Ya terus amalan buruk itu tidak bisa diobatin sudah. untuk dibendung. Jadi paham maksud anak ya. Oleh karena itu kita harus memperbaiki ya. Mungkin nanti dalam musyawarah kita punya ide ini. Jangan motor dengan dia. Sampaikan idenya. Diterima alhamdulillah. Dan terima juga alhamdulillah. Demikian juga yang lainnya. Terus. Ya. Kemudian nanti ya sebagai pemimpin rapat mempertimbangkan ini. Kemudian diputuskan tolong semuanya sepakat. Dan jangan ketika ada usulan dia enggak setuju, enggak mau ngomong. Ya. Jangan. Sampaikan. Ya. Sampaikan. Dan hujannya saya afan, anak kurang sepakat ya dalam masalah. Tidak apa-apa. Atau bahasa yang lebih anu lagi. Bagaimana kalau ada, jadi bukan tidak sepakat. Bagaimana kalau ada ide yang seperti ini? Nah, misalkan, dia tidak menyampaikan ide saya, gitu ya. Bagaimana kalau ada ide yang seperti ini? Ya. Sebab ide yang seperti ini pernah terjadi begini. Atau hasilnya begini. Ya. Nah. Jadi yang hewan-hewan itu. Oh iya, anak sepakat itu dengan itu. Asan itu saja. Nah, karena ada burhan, ada hujah gitu loh ya. Oh enggak. Nah, yang ini punya anu, oh enggak, itu lemahnya di sini. Oh, ternyata ini mafasidnya lebih besar ya. Sistemnya bagus tapi mafasid yang dicapaikan besar contohnya ya. Memang hasilnya masalah orang yang ketat-ketat itu apa yang apa ya? Keras-keras itu ya. Ya. Maksudnya ikhlas bukan masuk anu ya, yang gulu saya maksud saya ini. Berlebihan gitu ya. Itu memang secara sepintas ya, awal jalannya bagus. Paham ya? Karena sudah pernah mengalami lah ya. Awalnya bagus, diketatin, tak, enggak boleh main anak-anak, ayo roja. Ini. Hasilnya itu masyaallah ya. 2 tahun itu bisa hafal Quran ini. Tak ketatin anak itu, mainnya tuh kurang ya. Ini anak ini subhanallah, kenapa terjadi perubahan banyak main-mainnya tuh? Ini penyebabnya ya. Tak. Wah, masih kecil masih dasar. Masyaallah. Hasilnya masyaallah. Mereka tuh masyaallah bagus ya. Tapi subhanallah. Sejak kecil dia sudah diketatin, merasa aduh, enggak bisa main, enggak bisa ini, enggak bisa itu, enggak bisa itu. Terus ya bagus, hasilnya bagus hafal Quran ini. Tapi setelah merasa dia lepas dari tahfidz, mungkin Fauzi apa pernah di situ ya. Yes, merdeka sudah selesai, gak hafalan lagi ya. Futurnya ngeri. Ya. Dan termasuk anak-anak dulu. Ya. Segera anak selamatkan kiamat. Dia anak-anak itu pening. Ya. Tapi anak terus pantau ya. Saya itu dulu seperti itu ya. Tolong ini jangan diam ya. Ya. Subhanallah ya. Itu anak terus pantau terus ya. Duh, berat. Sebab kalau di Indonesia berat anak. Ternyata di sana subhanallah. Hari pertama itu wih, ngeri sekali. Anak doa terus, anak sentuh-sentuh. Subhanallah ya. 2 tahun baru sadar ya. Kembali. Baru mulai belajar ya. Baru dia masya Allah ya. Baru itu sadar. Tafrik mulai sudah ya. Sadar. Ini anak terus terang ya. Kenapa? Yaitu merasa ketika kecil itu memang ya namanya orang tua ya kepengen anak itu hafiz ya, betul hafiz dia ya, mungkin hafalannya ya. Salahnya tuh kalau nggak salah ketika terakhir itu satu cuma dalam 30 juz itu ya, di tes itu satu cuma ya, setelah proses pertama 30 ini karena sering ngoceh terakhir itu satu dan itu lepas David maksudnya jadi begitu. Aduh, kancur ini. Kenapa? Yaitu habis dia waktu belajarnya habis untuk waktu mainnya habis. Memang ketat. Dan memang dulu itu subhanallah ada musyrik itu luar biasa. Cetak. Termasuk anak dulu juga gitu. Ya. Apa saja ya? Sehingga terjadi perubahan. Ya. Tapi anak cuma sekali anak itu. Tapi melihat anak cepat itu takut sama anak. Ya. Memang anaknya wakal banget gitu ya. Semuanya kewalahan ya. Yang musyrik ini sampai kewalahan, memukulnya sudah kewalahan sudah ya. Anak ya terpaksa. Ya coba anakmu tidur sama mereka. Ini musyriknya dilecehkan kan wajar. Nah kalau anak sudah dilecehkan, afan saja kan posisinya kan lebih tinggi afan ya maksudnya ya. Ya anak, ada saya kok berani gini. Sudah. Takut semuanya. Sehingga semua anak itu ketakutan semuanya. Ini akhirnya pendidikan yang seperti ini mengerikan. Mengerikan, betul-betul mengerikan. Dia ini yang saya katakan tadi, anak itu mau nurut karena takut, itu bahaya-bahaya. Cuma sementara aja dia tunduk. Bikin aturannya, silakan yang bagus dimusyawarahkan, jangan pakai idenya sendiri. Dimusyawarahkan, tolong dimusyawarahkan. Sudah sepakat, jalankan musyawarah tersebut. Kalau sering terjadi pelanggaran, tolong dimusyawarahkan, ikopnya juga dimusyawarahkan. Kita terus terang, nggak berani, anak sendiri sekarang nggak berani memutuskan. Mesti saya panggil. Gimana? Antum apa ikopnya? Anak gini tadi, apa alasannya antum? Ini. Antum, ini. Kalau anak seperti ini, gimana antum? Terus dimusyawarahkan. Ini masa ikop ini kan, mari. Ustaz dulu pernah begini, Ustaz. Mungkin anak sudah lupa. Itu hanya anak-anak memayi, sampai aduh, tidak mendengarkan anak itu saja. Dibikin mainan begitu. Terus gimana? Yang gini, Ustaz. Ya, fadol dijalankan. Tolong, ketika anak salah, ikopnya apa? Tolong dimusyawarahkan. Dan juga bikin aturan-aturan, jangan memberatkan anak-anak. Anak-anak itu sudah mau menghafal Quran, sudah nikmat sebetulnya ya. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, sudah, jangan pakai target-target ya. Karena terserang dulu itu mentargetkan, harus 2 tahun hafal, ini harus hafal ya. Seperti ini kan target-target ya. Paham ya? Dan apa? Gini, tapi ya kita harus tahu kan semuanya fadlul minallah kan gitu ya. Maka kalau ketika ini, maka pastikan sudahlah. Kenapa saya bisa seperti itu? Supaya tidak stres semuanya ya. Yang punya kemampuan, alhamdulillah, dia selesai. Yang tidak, ya sudah. Yang penting gantung di sini. Ya. Yang penting, kok pernah hafal. Itu senang sudah, walaupun tidak mungkin. Kan gitu. Coba antum punya, ini ya, misalkan ini ya, 16 juz. Setahun itu. Insya Allah bisa, jangan ujian terus. Nambah terus. Selesai. Dia merasa senang. Saya pernah hafal Al-Quran. Bangga dia. Iya bangga? Bangga dia senang nih, walaupun nanti kalau dites tosip. Beda dengan yang pertama tadi. Tapi kan aman dia. Daripada maksudnya dia enggak nampak tapi dia bikin kacau terus dia. Ya enggak? Nah, inilah kenapa anak bikin seperti ini berdasarkan musyawarah-musyawarah ya. Dulu kita ya kena daripada lu apa dikatakan hafid tapi lu enggak hafid. Ya sudahlah, orang akan menilai dia itu hafid beneran dan tidak hafid. Paham ya? Kan tahu, wah ini lulus selesai, oh selesai saya, ini lulus selesai, oh selesai saya. Yang ini betul-betul lulus dan hafid, paham orang ini kelas A ini yang betul hafid. Yang ini kehafidan, gitu ya. Paham ya? Nah, ini maksud anak. Kemudian ya, tolong aturan-aturan yang itu tidak diwajibkan, jangan diwajibkan, tapi dihimbau. Beda lah ya. Kalau himbauan yang tidak wajib, jangan ngikopnya, nggak perlu diikop gitu ya. Bukan ikopnya yang keras, nggak perlu diikop. Faham tidak? Misal apa? Boleh kita mentasji anak-anak perkara-perkara yang sunnah ya. Kalau yang wajib harus, gitu ya. Tapi perkara yang sunnah, tolong bagus, ayo puasa Senin Kamis. Anak-anak itu subhanallah. Kalau kita ya. Atau musyrif yang jenisnya musyrifnya senin kemis. Anak-anak itu senin kemis insya Allah ya. Musyrifnya yang tinggal di kamar itu maksud saya, dia terbiasa ya. Puasa Daud tidak usah nyuruh anak-anak, nanti ikut-ikutan juga ya. Bahkan orang tanya, buh gimana anak-anak ini. Yaudah, itu sudah pak, kita tidak maksakan. Ini semangatnya anak sendiri ya. Yang seperti ini itu lebih disenangi anak daripada kalau mereka melakukan itu dengan rasa takut. Kelihatannya hasilnya bagus, tapi itu sementara aja. Masa tertentu nanti dia jenuh sudah. Dan bosan dan tetap di hatinya dia benci ya. Dia benci. Dan anak juga pernah dibenci ya. Dibenci, jengkelnya luar biasa. Tapi jenderal terlap itu walaupun dia itu jazakallah khairan saya dulu antum kini saya pernah dikinikan sampai nangis dia ya. Ternyata saya hafal di sini, saya bisa belajar ini. Dimudahkan Allah. Itu yang sudah sadar. Tapi yang seperti ini kan jarang. Paham atau enggak ya? Dengan kelasnya anak seperti itu dia bisa hafid, dia bisa berjazakallah khairan itu jarang. Dia mau bersyukur. Itu ada ya. Ini yang anak tegangkan ya kawan. Tolong ketika bermusyawarah sampaikan ya. Jangan sampai ada ikhwan usul gini. Ini usulnya kok di hatinya. Enggak benar. Enggak pas ini usulnya nih ya. Tapi enggak disampaikan dia punya usulannya. Kemudian karena enggak ada yang rot di situ, ya sudah. Baik, fatwa jalankan. Diputuskan dulu. Kemudian setelah selesai rapat, anak sebetulnya enggak setuju dengan pendapat itu ya. Sebetulnya menurut anak itu begini ya. Mempengaruhi yang lainnya. Ini yang kurang bagus ya. Ini yang merusak pendidikan ya. Tolong ukhuwah juga dijaga ya. Ukhuwah dijaga. Kalau tullab melihat, oh ustaz ini sama ini tidak akur, ya sudah. Anak bisa menilai, menasihati, ayo ukhuwah, yang berselisih ini dengan tadi, paham ya? Ayo ukhuwah, ayo ini, ya ketawa anak-anak, paham ya? Ketawa, kamu ustaz yang ngomong gini, kamu sendiri sama ustaz itu gak bagus, kan gitu. Cuma gak disampaikan ya kan? Ilmunya gak akan diterapkan, gitu lah ya. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan, ikhwan. Banyak berdoa pada Allah SWT dan saling mendoakannya. Bukan berarti yang di depan mereka doa antum ketika mendoakan teman-teman antum ini supaya diberi kesabaran. Doakan kita ini saling mendoakan yang kebaikan. Saling memaafkan. Boleh saling memaafkan. Itu mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau terlalu panjang saya minta maaf. Saya tidak terlalu banyak. Habis ini wapit tidur selama besok yang di sana lagi ya, di sana ya, akhirnya sudah siap berapa